والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Bicaraan umur yang ketiga. Nak berkecek tentang umur yang ketiga pula. Dia semua ada lima umur. Dah. Satunya umur di alam zat. Umur pertama, umur kedua, umur di dunia. Tu. Umur yang ketiga ni. So, punya rasa. Kata musanneh, adalah kita dikatakan di dalam umur yang ketiga itu, boleh dikatakan di dalam umur yang ketiga tu bila? Boleh kita kata umur yang ketiga tu bila? Adalah kita dikatakan, yakni boleh dikatakan umur ketiga tu daripada keluar kita, mulai daripada keluar kita, keluar-keluar daripada dunia, daripada alam dunia ni. Mula daripada keluar dari alam dunia, itulah mulai masuk umur ketiga. Keluar daripada alam dunia tu, keluar tu dengan mati, dengan sebab mati masing-masing. Dia mati, kita mati, masing-masing mati dengan sebab masing-masing mati itu keluar daripada dunia bagi. Mula situ, mula umur ketiga situ. Lepas tu sampai sekat mana? Sekat mana? Sampai ke mana kira umur tiga ni? Mula daripada mati sehingga ini sampai kepada ketika dibangkitkan kita. Dibangkitkan kita. Akhir situ, umur kita yang ketiga tu, dibangkitkan kita. Mati dah dibangkit. Bangkit-dibangkit daripada kubur. Mana dalam alam barzak dah daripada alam barzak masing-masing. Tu, bangkit. Mula situ, mula daripada mati masing-masing sampai kepada dibangkit. Untuk nak dapat hisap masing-masing pula. Duk tidur molat-molat, kena bangun lagi. Sebab malaikat siup dah. Sangkakala kali yang kedua. Kali pertama tu nak apa? Hancurkan dunia. Terlepas pada tu kali yang kedua, Tuhan dah bangkit tu. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tu kali yang kedua. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya ni, duk panggil kita, mari duk akik kita, duk tidur malak-malak. Min marqadina, tempat tidur kami ni. Siapa duk bangkit, mari. Teka duk. Itu kali pertama, kali kedua tu. Kali dua di mana? Kali pertama di mana? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum apa nama? Okey. In ka illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'ul ladzina hatum. Betul dah. In ka illa sayhatan wahidatan. Okey. Ayat dari surah Yasin enggak? Apa dia? Prestasi una tau si atau dah belum beratur. Tak mari weh bet ni. La yastati'una tawsiyatan wala ila alihim. Masa Allah tu belum beratur tu. Ayat apa? Wa nufikha fis suri. Ha? Yasin nak lah kadar tak? Nak kadar Yasin ni. Wa nufikha fis suri. Waktu suku yang silun tu, waktu yang kedua dah. Fisud yang kedua lah. Belum pada tu dah. Inkanat illa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. Tu hak tu. La yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Masa tu kali pertama hak tu lah hak jadi selerok. Tak ada nak kira apa, nak wasiat pergi mari tak ada. Itu kali pertama. Maka musanna kata, sehingga ketika dibangkitkan kita daripada kubur, bangkit lagu mana rupanya? Dibangkit tu dengan, tak luk situ. Dibangkit tu dengan ditiupkan. Dengan ditiup, siapa dia tiup? Malaikat lah. Dengan ditiupkan, yakni dengan sebab malaikat Israfil meniup. Maknanya gitu, ditiup tu kena ke malaikat dah. Dengan ditiup ni dengan sebab malaikat Israfil meniup sangkakala tu. Tu dah. Lah ni dah cedek dah malaikat Israfil tu duk nanti masa yo. Tu kau dekat kiamat kau buat persiapan. Kau rajin nampak. Kau dekat kiamat kau rajin, kau dekat kiamat kau duk nampak kau rajin nak siup sangkakala tu. Persiapan dah. Tu kali pertama hancur lebur segala dunia ni. Tu patut kali yang kedua ditiupkan sangkakala yang kedua. Ditiup yang kedua. Jadi kali yang kedua. Mula situ kali yang kedua. Bila tiupkan sangkakala kali kedua, masa tu dibangkitkan kita ramai-ramai. Tulis dulu sikit. Betul yang kedua tu. Yang kedua tu kita tanda kata. Adapun tiup kali yang pertama. Adapun tiup kali yang pertama itu mulai berlaku kiamat dan binasalah segala makhluk. Dan binasalah segala makhluk pada ketika itu. Dan adalah antara dua kali tiupan itu. Dan adalah antara dua kali tiupan itu. Tahun lamanya. Habis itu Allah. Bila binasa habis dah, belum nak bangkit tu 40 tahun pula bukan selalu dah. Sabit dalam hadis 40 tahun pula lepas pada tu. celah tu tak ada siapa, celah tu tu antara masa tu tak ada siapa, dah binasa habis dah segala benda. Nanti nak bangkit je. Orang yang akhir sekali, mereka yang akhir sekali mati tu siapa? Israfil tu. Israfil tu sendiri yang tiupkan kekala tu, dia tu hok akhir kali ya. Lepas tu dia tu juga lah awal-awal naik mari pula. Hidup pelik mari. Israfil tu hidup naik untuk nak siup kali yang kedua. Nak panggil naik semua ni. Masa tu telah tu 40 tahun. Maka saya kata, oh, kalau akhir dah orang tu mati akhir sekali, kena siksa kubur ke tak? So, saya telah tu ada lagi. 40 tahun tu dah kira pula. Berarti semua kena azab kubur. Walaupun mati dah terakhir kali punya kena juga. Celah tu ada. Celah tu dah ada. Ha, masa tu kena hisap. Kena kira, ya, ada siksa air dia. Ha, tu 40 tahun celah tu. Lama ikut dah. Lama ikut tu. Lama lagi lah nak masuk syurga tu. Bukan kata selalu dah tu. 40 tahun baru nak bangkit. Ya baru duk musing lain pada masya lama mana. Kau duk hisap amalai lama mana. Nak naik atas sirat tu lama mana. Nak boleh sampai ke syurga tu. Sebab tu banyak lagi kita kena lalu. Bukan kata selalu kita sampai dah. Banyak tempat lagi. Bekalai tu kena bersiap pe. Bekalai kena siap pe. Sebab banyak lalu kita kena lalu. Maka jadilah kita semasa lepas daripada mati tu. Jadilah kita selepas daripada mati tu di dalam alam barzak namanya. Nama kita lah deh. Ha, dalam alam barzak namanya. Orang panggil oleh alam barzak lah tu. Tapi kecek kata alam kubur tu kerana aktibar golib. Kerana orang kebiasaan manusia tu bila tanah masuk dalam kubur. Tapi kecek kata alam kubur, alam kubur aktibar golib. Kerana golib banyak orang tanah dalam kubur. Tapi hakikat sebenarnya alam barzak lah namanya. Alam barzak. Sebab apa? Sebab kalau orang tak dalam kubur pun dia kena satu alam. Alam tu, tu tak, kita tak tahu. Atau rupa lagi mana tak ada segi. Ha, tu, tapi alam tu duduk di antara alam dunia dan alam akhirat. Lah tu. Oh, selamat kedok kita tak tahu tu. Firmannya Allah Taala tu yang kata dalam Al-Quran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maksudnya maksud firman Tuhan. Dan daripada belakang mereka itu, daripada belakang. Ni waraihim. Dia terjemah betul-betul kita ya. Mudah-mudah. Daripada belakang mereka itu, mereka itu manusia. Apa maksud daripada belakang manusia? Yakni daripada mas, tulis itu betul daripada belakang. Yakni dari masa. Dari masa kemudian daripada mati mereka itu. Dari masa kemudian daripada mati mereka itu. Tu panggil dari belakang. Mungkin belakang, kira belakang, belakang kita ni pun ni tak ni. Kira ke belakang, lepas pada tu, mi waraihim. Lepas daripada tu, tu makna wi waraihim. Belakang mereka itu je ni, dari masa kemudian, daripada mati mereka itu, lepas pada mati dah, belakang pada tu, tu apa? Kecik belakang dah. Ha tu, lepas pada mati dah, belakang pada tu, belakang tu tu. Belakang pada mati itu apa? Ha, daripada belakang mereka itu tu alam barzakh. Alam barzakh, alam penyekat. Alam sekat teh. Alam tu duk sekat antara dunia dan akhirat. Ha tu. Alam ni mulai sebenar-benarnya dapat ni amat. Ha tu. Sebagai tangga lah pergi ke akhirat. Ha tu sih, tengok. Kerana bila masuk dari alam ni, kita bila masuk dari alam barzak ni, ia dapat nikmat dah. Kalau kata cik, kalau ahli tu ahli kebaikan, ia dapat nikmat yang kesenok air dah. Kesenok air dah, rasa dah. Tu bawah-bawah kita rasa jinak sungguh dengan kesenok air. Nikmat-nikmat tu. Hak ni bawah sebenar. Nikmat dari dunia tak sebenar. Masuk-masuk dari alam barzak, ha ni nikmat sebenar. Kalau hak sedap. Kalau hak azab, ha pun hak susah tu. Azab seperti. Mula azab semua tu. Sebab tu setengah kata bokeh alam barzak tu maksudnya alam akhirat dah. Sebagai permulaan bagi alam akhirat dah situ. Akhirnya mari. Sebab tu Nabi Ibrahim tu jadi salut dah. Allah Taala bila duduk alam dunia ni dia tak sudah. Dia tak sudah. Kalau dapat kesedapan munajat Allah Taala, zikir Allah, ingatkan Allah Taala, dia tak sudah lagi. Kenapa? Kerana dia walaupun dia sedap sekalipun, dia tak akan dapat kecap kesedapan yang sebenar lagi. Kita di sini sedap, dapat berzikrullah, dapat ketenangan hati. Dia tak tenang sebenar lagi. Dia tenang semua bila dapat masuk dalam kubur. Situ, sebab tu masa Nabi apa nama? Masa Malikil Maut nak ambil nyawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Malikil Maut lagi. Ibrahim tu Khalilullah. Khalilullah kekasih Allah, gelaran dia. Ittakhadallah Ibrahim khalilan. Allah Taala letak Nabi Ibrahim tu sebagai khalil. Malikin mau pergi. Hey Ibrahim, siapa masa dah mu? Engkau ni tuan sampai masa dah. Allah Taala hatta ke aku supaya nak ambil nyawa mu dah. Ibrahim kata, masa tak segi lagi, tak segi mati lagi. Waktu Ibrahim tanya kepada Malikin mau. Malikin mau, kau nak tanya soal tak apalah, mu nak ambil ku pun tak apalah. Nak tanya satu ya. Jawab. Araita khalilan yaqbidu ruha khalili? Adakah boleh jadi nampak ke masuk akal ke? Araita jadi akhbir ni cerita kepada aku, wayak ke aku. Boleh jadi ke seorang kekasih dia akan ambil cabut roh kekasih? Tuhan ni khalil, aku khalilullah, nak Allah Taala kekasihku. Kekasih nak buat nak menyakiti kekasih ya? Maknanya cabut roh ni seolah kata nak mati dah ni. Kekasih ni nak mematikan kekasih nampak ke nak? Tu itu masalah tu. Malikin Maut dengar lagu tu senyap. Nak buat apa tak leh? Nak buat tak leh? Leh saja. Saja ke? Tak ada roh. Khalilullah kata sendiri. Wrong ni. Akhir sekali munajat Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku. Ibrahim kata gitu. Gini-gini. Aku tak pasal nak ambil dia. Dia kata gini-gini, ya Tuhan. Dia kata, adakah kekasih tu boleh ambil roh kekasihnya? Sapa hati? Maksudnya? Adakah kekasih, sapa hati nak ambil roh kekasih? Tak roh, tak lagi. Tuhan kata, Malikil Maut. Kita ni mana? Kisah ni lah kita tazkirah. Bagi Imam Qurtubi tu. Apa tu? Boleh ke? Allah Ta'ala hatta pula. Tu hai rakyat ke Malikil Maut. Malikil Maut. Tak apalah yang jawab itu pun tak apalah. Mungkin awak dia. Mengkelip temu dia. Apa temu rakyat ke dia? Rakyat lah. Rakyat kata. Ara'aita khalilan. Yakrihu liqa'a khalil. Boleh jadikah kekasih itu benci untuk berjumpa kekasih? Tu. Boleh jadi ke? Ibrahim Allah Ta'ala raya kata, nampak ke? Masuk akal ke? Boleh jadi ke seorang kekasih itu benci dan tak mau untuk berjumpa kekasih? Mung dalam dunia ni, sedap ketenangan jiwa muka dan mana pun, tak dapat ketenangan yang hakiki lagi. Tak dapat berjiwat dengan Allah Ta'ala yang hakiki lagi. Malaikat selepas dah mati. Maka, boleh jadi ke tak sempat jumpa kekasih ya? Temu waktu. Ibrahim kata, baik. Selalu. Nak gila. Sebab bila masuk pindah kepada alam barzak, situlah tempat dapat kenikmatan yang nanti. Nak mati sungguhnya. Siapa nak berjumpa dah Allah Ta'ala. Itu maknanya gitu. Maksudnya, dan daripada belakang mereka itu alam barzak. Ada alam barzak dalam tu. Sehingga hari dibangkitkan mereka itu manusia tu sampai ke hari bangkit ni alam barzak tu dekat situ. Kalau dapat nikmat baik Allah, galik khabar-khabar kemak dah ke? Gitu lalu. Dok le alam barzak tu galik dengan jiwa dengan puak-puak teman-teman, amalan-amalan mari dok jadi teman, dok jadi sain tepi-tepi. Semaya kita pun mari dok buat. Semaya. Lano. Mari cuci jangok kita jaga yang malak-malak yang mari jadi sahan kita. Lagu mana? Oh dah. Hari tu dah. Oh. Aku ingat ke mu. Mu sallallahu pun mu jaga aku sungguh. Hari tu tu cekak dah mu duk ngatuk aku ingat. Ngatuk mu. Ngatuk tapi lah ngatuk-ngatuk pun duk kacau bangun tu lah. Tonteng tonteng tonteng. Duk ciumak ke aku jaga ke aku. Iya mu ni Allah. Tonteng tu duk buang tu buang ni. Tak kesik dalam kubur tu. Khabar-khabar. Tiup sangka kalau kali yang kedua. Kemak dah. Kemak dah. Dia rasa kata baru ya. Padahal lama lah. Dah tu. Kemak dah. Begitu lalu. Sebut-sebutlah hadis. Sampai kepada Puak Ali kena seksa pula. Bila nak kemak? Ha, tu hak suruh puak. Hak nu kemak dah ke? Hak ni. Bila weh nak kemak. Nak hari minta nak kemak cepat-cepat. Kerana tak tahu dah seksa dari kubur tu. Dia tak tahu kata lele kemak esok teruk lagi. Teruk lagi. Hak ni baru ya baru. Baru permulaan. Ha tu kita tu kena siap masing-masing nak mati lah kau. Mati lah kau. Lepas tu tahu kata sebenar dan sebenar nanti mati tengok. Oh. Terang hati pergi. Lepas tu klik oyak kali tu lah no. Oh, tu. Terang mati tengok. Klik oyak tu. Sebab tu mula wasing kata kita ni. Kita hidup sekali. Hidup sekali sore. Dan mati sekali sore ya. Kalau gitu, buatlah. Buatlah. Perkara. Dalam semasa hidup sekali sore ni. Untuk kesenangan. Dalam lepas pada mati sekali sore tu. Oh, ya, ya. Kita hidup sekali sore. Mati sekali sore ya. Tak ada siapa boleh hidup dua kali. Tak ada siapa boleh mati dua kali. Sebab tu bila benda habis sekali sore ni, wak sungguh-sungguh. Wak sungguh-sungguh. Kerana tak ada hafuan dah. Kalau dia mau kata, hey, mu boleh buat benda tu sekali ya, hamu wak. Masa tu kita buat dengan cara sungguh-sungguh. Kenapa kita tahu tak sekali sore ya? Tak itu. Maka duduk punya sekali sore ya. Ni. Oh, dia tahu kata hidup sekali sore, duduk jalan juga. Duduk galik juga. Oh, duduk sekali sore ya. Wak lah. Dia kata. Wak lah wipu hati apa-apa. Dia tak tahu kata. Mati pun sekali sore juga. Lepas pada tu tu. Tu dia dah. Sehingga hari dibangkit mereka itu. Musanya pesih. Hendaklah kita tahu. Hendaklah kita tahu. Bahwasanya. Tak rojok boh. Orang-orang. Bahwasanya. Orang-orang. Yang beralih. Berpindah itulah beralih. Beralih. Berpindah. Orang-orang yang berpindah daripada dunia. Beralih berpindah daripada dunia kepada barzak itu. Kepada alam barzak itu. Ingat molek. Orang yang beralih daripada dunia kepada alam barzak tu dua bangsa dua macam ya. Dua bangsa ni dua macam tu lah. Badar dah lah. Dua bangsa dua macam dua jenis ya. Ingat situ. Kita lepas pada mati pergi kepada alam barzak ni. Kita dua jenis tu ya. Ha tu. Lepas tu cek kita masing-masing. Kita nak duduk dalam jenis mana. Tu ya. Mana dua bangsa dua macam tu. Satu. Yang mengambil kesenangan dan kerehatan. Yang mengambil kesenangan dan kerehatan. Tu sejenis. Jenis yang kedua. Yang diambil kesenangan dan kerehatan orang-orang hidup dengan kematiannya. Dua tu ya. Mustarih mustarahmin. Mustarih mustarahmin. Apa? Mustarih yang mengambil kesenangan dan kerehatan. Yakni. Tulis itu betul mengambil kesenangan. Yakni. Dia sendiri dapat kesenangan dan berehat. Maknanya, dia sendiri dapat kesenangan dan berehat. Ha, itu mustarih. Dia sendiri dapat kesenangan dan berehat. Masa di dunia tu penat, lelah, letih, lelah, lesu, penat. Ha, itu. Duduklah kena dari dunia tu. Penat dengan kerja air. Penat dengan amalan. Penat dengan segala kewajipan. Maka bila mati, dapat senang. Masa tu tidur. Tidur sedap. Tidur sini tak sedap. Tidur lalu ni tak sedap. Sebab tu ya buat Abdul Wahab Al-Syarani dulu ya, ikat janji dengan Syekh kata bila sampai 40 tu wasanah nak lipat dah. Lipat dah hamparan. Karena bukan tempat tidur sebenarnya. Ingat situ tu dah. Tidur yang nak tidur. Allah, ni tidur sungguh. Lepas subuh rung, no, start. Tak lepas subuh rung asar. Kita ingat pok ki jatuh miam. Gi jalan ke Malaysia apa tu, gi zek roh apa tu. Apa sangsai kawan-kawan gu. Yo tidur sungguh, ya Allah. Ya. Tidur. Kadang-kadang ki jo malai ke. Bila ki jo malai, ya bangun asar ni untuk siap-siap pergi kedai-kedai tu. Lepas tu lepas subuh, setengah je lah. Setengah pakal dem. Tak ada subuh-subuh. Setengah. Lepas dah subuh. Dem. Bismillah. Allahumma anni amutu wa ahya. Bismillah. Allahumma amutu wa ahya. Haa tu. Amutu dulu. Kau ahya. Amutu dulu. Ahya tagi. Amutu tu panggil. Amutu tu. Mutu semua. Dia pegang dengan zahir dia. Mutu. Qabla anta mutu. Dia kata. Tu mati dulu sebelum pada memati. Kali itu tidur dulu. Belum pada tidur semua. Yang kata tidur dulu. Tidur semua. Sebab dia kemak esok, dia mati je tidur panjang dah. Kali itu dunia ni tidur semua. Tidur dulu sebelum pada kena tidur. Jadi kot tu. Aha, tu. Tidur Allah Akbar. Masya Allah. Zuhur. Dia tengok tengok. Tidur. Orang yang jatuh baik tidur, dia akan tidur semua. Sebab tu tak boleh tidur banyak. Sebab bila kita tidur banyak, nak buat gapo tak erok. Ya betul-betul tak tidur. Ha, tu, sebab tu Syekh Hisham kata, kalau orang tanya, eh Syekh mana tak ada penat. Pengajar, pengajar semua. Dia kata, eh kalau tidur acak tu lah penat. Dia kata, kalau tidur, kalau tidur banyak, tu lah tak erok. Kalau tak tidur tak apa pula. Tak tidur banyak tak apa pula. Ini biasa gitu dia kata. Nah dia. Ah oh, tu dah. Tengok pun kerja sewin tak nak tidur. Sewin. Ah oh, tu. Tapi gila juga pun ya pun. Gila. Ha dah. Ah oh, tu dan tempat tidur sungguh. Tidur kadang-kadang dia lah ingat tu nak tidur sungguh lek sano. Ha tu ambil kerehatan dalam masa tu. Yang kedua, orang yang diambil kesenangan dan kerehatan orang-orang yang oleh orang-orang. Diambil kesenangan dan kerehatan oleh orang-orang hidup. Ambil kesenangan dengan kematian nyo orang yang tadi itu. Dia mati. Dia sendiri tak ada rehat, tak ada senang. Hok jadi senangnya orang hidup. Mujo ya tu gi. Mujo ya gi. Senih perut. Oh, kalau ya ada tak senih. Kalau ada ya, oh letih kita. Tak ada ya, senih. Tak ada ya, pakai rehat lah kita. Orang kutip mujo. Orang kutip mujo. Orang mula-mula, ya gitu ya mujo. Itu mustareh tak ni? Oh mujo, hey, nak boleh temu dengan nikmat syurga. Tapi orang kedua, mujo ya gi. Orang hidup tu lo mujo ya gi. Ha, tu, ingat alat tu. Hujur eh, yang tinggi. Oh, pergi dah. Mapa-mapa. Senang. Sekabut. Habis. Getah. Kerak. Detail dia. Orang kapung, orang tahu belakang dah. Kerak dia, cara. Ha, kawan ni duk motor, hak nak ngutip lah, yang turut belakang. Tu. Hau, ngutip. Duk motor, hak ni motor. Hak ni turut belakang, ngutip. Tahu nak ada lah, dalam kapung ni pia lagi. Malah nak kecek. Malah nak buat kira. Haa tu. Tu ya. Gigi lah. Haa gitu. Bila dia gipak Allah. Alhamdulillah. Makan kambing dah. Makan kambing dah. Dengan sebab dia gigi tu. InsyaAllah. Itulah ambil kesenangan dan kerehatan oleh orang-orang hidup dengan kematiannya. InsyaAllah. Tulis itu berkata kematian sikit eh. Lama tak payah situ sikit. Yakni apabila ia mati. Yakni apabila dia mati, orang yang tinggal lagi, orang yang tinggal lagi, yang hidup itu, baru dapat kesenangan dan berehat. Baru dapat kesenangan dan berehat. Habis itu. Yo kudu ngangguk di kampung Allah. Yo yo orang nego besar. Palot-palot enyeng babo. Di kampung yo babo. Ah, sewe. Budak-budak muda-muda tuju dia, tupu dia. Cari butih ubat tu. Ah tu. Dulu tak Allah, dulu tu kalau nak cari barang tu kena tubik luar kampung. Loning ada dah, ada babo sini dah cari hal tu. Sewe. Sewe ada dah di kampung. Dua pula tu. Masya-Allah. Yogi tu jadi muju kampung. Muju kampung. Tak ada dia tu, seneng. Ha tu yang dua puak tu ya weh. Ha. Maka yang pertama itu Musa ni kata, maka orang yang pertama itu ialah orang-orang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman yang selamat daripada kesalahan dengan Tuhan. Selamat daripada kesalahan, kesalahan dengan Tuhan lah. Takluk molek. Ha, orang yang selamat daripada kesalahan, kesalahan dengan Tuhan. Tak salah dengan Tuhan. Bila yang mati, selamat daripada kesalahan dengan Tuhan. Tak ada salah pun dengan Tuhan. Ha, tu. Baiklah. Kenapa dah? Maka yang pertama itu ialah orang yang mukmin yang selamat daripada kesalahan dengan Tuhan. Mengambil kesenanganlah dengan mati itu. Mengambil kesenanganlah, dapat senanglah, dapat berehatlah dengan sebab mati itu. Orang itu tu, oh, dia tak salah dengan Tuhan. Dia persiapkan dia nak malai dah untuk nak mati. Belum pernah tak pala bismillah tu, dia siap dah. Amalan yang kira siap dah. Taubat gapang tu, dia siap dah. Dia wasa. Kalau dia pergi hini pun, tak ada apa dah. Kita nak pejam mata, nak mati tu tak perang lagi. Tak perang. Demon ni dia siap semua nak mati. Tak? Tak perang lagi. Wisa tu baik dah nak pergi ke Mekah. Tapi bahagia tak ada siap lagi. Tok saya kata, hey, siapa asal dah? Ha, siap tak ada kira apa lagi. Ha, tu buat tu kita. Tapi buat ni, barang siap dah. Nanti hari masa, ya. Bisa tu baik dah, tu saya kata. Eh, gih siap. Oh, siap dah. Prom. Senang lalu. Senang buat tu. Ya, gih dengan senang. Ni buat tak siap pay lagi tu. Ah, barang tu tak cukup. Barang tu tak cukup lah kriak. Ha, tu buat tu. Ha, tu dah. Ingat tu dah. Dengan kesenangan lah. Dengan mati tu. Kesenangan daripada kepenatan dan keberatan dunia. Tak lup pada amin kesenangan tu. Mengambil kesenangan lah dengan mati itu. Mengambil kesenangan daripada kepenatan dan keberatan dunia. Maksud kepenatan yakni kepenatan amalan-amalan dunia. Kepenatan amalan-amalan dunia dan keberatan menahan diri dan keberatan menahan diri daripada kerja, menahan diri daripada kerja perkara yang diharamkan Allah. Menahankan diri daripada kerja perkara yang diharamkan Allah. Nak buat benda haram kuduk tahai kuduk oh, tak buat benda haram tu satu kepenatan tu, keberatan tu. Dah. Nak buat benda haram sesuatu tu berat. Nak tinggal benda haram tu berat sesuatu. Nak op diri tak sewi kerja benda haram tu keberatan. Bila mati pak lepas daripada keberatan tu. Tak kena duk serabut pun. Ha tu. Oh. Ni tu orang tangga tu pun temung dak arak. Nak pakai buat tu luar. Nak makan Allah. Kriak. Ha tu. Tak apa lagi lah. Hak tak akan kelubung pula tu. Tak akan kelubung pula tu. Ya makan, ya getak, kau getak, kau getak. Lepas tu bila jalan depan kita, buat jalan kong, kong, kong, kong, kong. Ni nampak jalan, tak ada apa. Tapak jalan biasa je, tapi melalu lepas kita mula. Punggung misalnya, misalnya. Satu keberatan juga tu duduk tu. Maka bila mati terlepas dari keberatan tu, jadi tu duduk. Lek kampung pula, jam mata pagi-pagi tu Allah, penuh dah warung-warung. Krong, krong, krong, bibi air batu di situ, bibi air batu di sini. Krong, krong, krong, krong, tak habis main. Hak bakal keseluruh panok, macam-macam. Hak ni song ngamuk di situ. Duh, kita, kita seorang lagi sejik. Tak banyak orang yang ikut sejik. Tonton, tonton, tonton, lepas tu, no, lalu lah sejik, no, lalu sejik. Keriak. Jadi berat, satu keberatan juga tu. Tak tahu nak buat kena. Tak tahu nak buat kena. Warung kau teruk semata. Orang tina pun, no, melapak, no, no, penuh dah. Bila mati, senih. Dapat kesenangan. Ambil kesenangan. Lepas daripada keberatan dan kepenatan tu dah. Oh, senih. Senyum manis gi, senyum manis. Tengok mayat tu senyum manis. Bibir basah. Ha tu. Waso mujo gi. Ha tu dapat tu. Dan menyakitinyo atas pada apa nama kepenatan tu. Menyakitinyo nyo orang tu. Apa makna menyakiti yakni? Perkara yang menyakiti akan dia. Mana itu menyakitinyo tu yakni perkara yang menyakiti akan dia. Selamat dah, ambil kesenangan, lepas dah. Daripada menyakiti daripada perkara yang menyakitikan dia. InsyaAllah. Kalau menyakiti dia, apa semua orang yang sakit hati tu lepas. Dia mati ya Allah. Mujur kalau dia ada gini kita. Hadap kepada rahmat Allah ialah. Hadap kepada rahmat Allah. Dan balasannya balasan Allah Ta'ala. Nah, keluar pada dunia, hadap kepada rahmat Allah Ta'ala. Hadap ke rahmat Tuhan. Dan balasannya balasan Allah Ta'ala adalah. Balasan mana ni? Balasan yang baik tu lah. Balasan yang baik tu. Kerana mereka ni, mereka orang mukmin. Yo hadap kepada rahmat Allah dan balasan Allah yang baik. Habis itu puak tu. Sepuak. Dan mako mana ni? Maka yang kedua tu. Ha ni puak yang kedua pula. Hak puak ni ni. Puak dia mau tolong mujo. Dia nak mati dia tak mujo. Orang yang hidup tu tolong mujo. Mujo yang gi. Mulu yang mujo dia mati. Ha tu puak mana? Maka orang yang kedua itu ialah. Yang berdosa. Orang yang berdosa. Berdosa dengan Tuhan tu lah. Dosa. Amal yang baik boleh bila? Tu. Yang kata hak sunat, hak wajib pun jara-jara. Tu. Dosa banyak. Dan yang karut. Atau pada yang dosa. Dan karut jahat. Mengarut. Karut. Karut. Duk karut. Mengarut. Duk curi hak gerai. Naik rumah orang. Okay. Tu ngaruk. Wak-wak bedih. Wak itu. Wak itu. Dari kampung macam-macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dosa. Waliyazubillah min zalik. Maka mereka ni. Senanglah. Nampaknya. Tak apalah. Maka orang yang kedua itu ialah yang berdosa dan yang karuk itulah. Senanglah orang-orang hidup. Dapat kesenanganlah orang-orang hidup. Senai perut. Tua kata. Senai perut. Senai perut lah orang-orang hidup ni. Senang dengan kematiannya. Dengan sebab kematiannya nyo orang tu. Bila ia tu mati, orang hidup tolong senai. Senai. Selama ia hidup, orang lain tak senai. Tapi bila dia mati, orang senang. Alhamdulillah. Lagu tu. Waliknya innalillah dulu. Tapi bila dia ni mati, di alhamdulillah dulu. Baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Innalillah. Baru innalillah. Jadi tersangat mujur tu. Belapak alhamdulillah. Tu. Oh, innalillah. Napa udah Allah le alhamdulillah. Ha, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wak muka belah sikit. Ha, we orang tengok kata belah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dah. Allah, Allah. Pada hati tu mujur ya. Mujur. Tu hotning ni. Kita tak siap jadi mereka ni weh. Kita sikit lagi jadi orang yang berjasa dalam masyarakat, jadi tok guru, jadi ustaz, jadi pondok pengajar tu dah. Bila mati orang bukan mujur dak, orang kesian belah. Orang saya. Allah saya weh, ya tak ada tak ada ya babi orang ngajar pula sikit lagi. Apa ni ya sore ya nampak dah. Ya tak ada pula dah. Ha tu. Kalau tinggal pun orang saya. Ni tinggal pun orang mujur. Ha tu tak sihat aku tu. Deh. Oh. อยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงไงเออดุบิโอเกซายะปาตุติงากิปอเกอิงะมาเสียปังเอ๊ะอ๋อตัวหอมปาตุตับแห่ตัวเสียปาตุเสียอยู่ว่าเสียอยู่ให้คนรักดุดุตุนดุดุบิโอเกซายะตัวจากไปให้คนคิดถึงติงากิวิโอเกอิงะสีเอ๋ล่ะตัวเงี้ยภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวสิตัวเดียวhabis itu dah kita tak sia di orang ini habis itu senanglah orang hidup dengan kematiannya dan senang kampung-kampung tu. Senai kampung pada bukan kampung dia senai ahli kampung tu ya kecek terjalan majat tu biasalah ni majat bil hadfi ya bangi was'alul qaryah kalau tanya ulama akan qaryah itu bukan tanya kampung tanya ahli kampung tu kampung tak ada jawab po kita tanya kampung tu okey kita kecek lagu tu dah tak tahu muntah tanya kampung tu kampung nak jawab lah no. Tanya ahli kampung tu. Nah, tempat lain tu. Ni pun sebab tu, senai kampung-kampung. Mana senai ahli-ahli kampung semua tu je senai. Oh. Hari raya yang mati. Hari raya. Oh, hari raya bagi semua. Ada ni masyarakat ada tu. Ada. Puak hok mengaruk tu. Lemolah tak wani nak kata poyok ke debek. Lagi pula dia mengaruk. Ya, ada cara masa Allah ubat-ubat ni. Butir-butir dia ni. Ya, dia lepas. Ni ya lepas dari kampung. Dah itu. Dah ketung cari orang lain tapi ubat batuk cari dia. Ya, ada tolong lepas. Dari kampung. Ibu bapa semua nak buat apa tak boleh. Nak kecek pun tak wani nak kata. Dia mau ke debel. Tapi... Duk supah ke kiri mati cepat-cepat. Matilah pada hidup. Mati. Ya Allah mati. Mati sungguh Alhamdulillah. Orang lain seni kampung-kampung. Dan pohon-pohon kayu pun seni. Masuk dah. Kawan duk tumbuh molek-molek. Kedek cabut, kedek amik. Tak depo, hek tu baik dah. Tak ada nak tumbuh molek lagi. Hek dah. Pohon kayu pun senai. Ni lebih lagi pohon ketung tu lah. Ketung ni senai lagi. Yang mati senai pohon ketung. Dah ketung-ketung tu senai. Pohon kayu lain-lain pun. Ganyo-ganyo. Yelah belakang tu. Tu. Pohon kayu lain-lain lagi. Senai kat pohon kayu. Tapi hakikat maksud pohon kayu senai yang sebut dari hadis ni. Hadis sebut ni. Pohon kayu senai. Senai pohon kayu dengan mana apa? Sebab pohon kayu akan rasa dia mujur dia tugi. Sebab dengan sebab dia tu ditahankan hujan. Dengan sebab ada dia suwe kapok Allah Ta'ala tak turunkan hujan dengan sebab Datuk ni. Datuk ni ada menyekatkan asbab Allah Ta'ala turun hujan. Bawa jadi payuh habis. Pokok kayu jadi tak ada air. Tak dapat air. Itu hakikat sebenarnya situ. Tapi ni kita masuk spes-spes ya pohon kayu senai ni. Tu lagu tu. Lepas lagi lah ada sebut. Pau kayu punya di sini. Mujur Allah. Hujan tak turun ki Datuk ni. Rahmat tak turun dari kampung dia Datuk ni. Nampak kecut dari kampung tu pasal kering. Kalau kampung tu tak ada barakah jadi kering. Nampak kering tak ada basah. Kipo ki Datuk dan pupuk ni. Ya tak dak pak masuk basuh kelik apa. Basuh masuk cuci kelik beno. Ha, tu barokah tu gung. Bila barokah tu gung, pok pong kayu-kayu pok tolong ujo. Dan binatang-binatang hok ni pun heret lembu, heret hiye. Dan binatang support itulah hakikatnya support pong kayu sat ni. Ha, tu dah. Dan binatang-binatang pun seneng. Aha tu, seneng binatang. Allah. Sebab apa? Kata senanglah orang-orang hidup. Ilak pada senanglah orang hidup. Senang orang hidup kerana pada masa dia hidup itu banyak karut. Banyak buat karut, banyak buat jahat. Banyak kerja jahat. Mengaruk ya masa dia hidup tu. Puyuk sejik curi. Puyuk sejik. Gah-gah masjid jemik. Oh, imam harus cari kapal bahan oleh hutan. Temu puyuk masjid stay. Duduk rebuh. Dulu tak lah ni teruk dah. Lulu je tak wani nak mehok barang sejik. Lah ni kan mek. Mek. Bawa kan. Siapa barang-barang. Sebab apa masjid-masjid lah ni kena koci pintu be. Dulu kesenangan. Kau umur kita alhamdulillah lagi tanding ni. Sejid 24 jam masya-Allah. Ikut sejid mana-mana malaikat sejid besar dalam negeri ah. Lain pada tu 24 jam. Kalau masuk Malaysia tak ada dah masjid. Nah pada surau-surau, kampung-kampung itu ada lagi. Tapi kalau masjid semua akan koci. Tak dibenarkan dah tidur, tak benarkan berehat dah. Sebab apa? Pok ngarut ni. Pok karut ni. Tu. Kalau rumah kita alhamdulillah lagi. Buti mana-mana pun malam-malam pukul 1 pukul 2 pun buti sejak mana pun tidur sejak tu. Rumah kita lah. Rani alhamdulillah lagi. Tak tahu sikit lagi akan siapa masa tu kan tak tahulah. Sebab orang mengarut kau banyak ni. Kau banyak kipas-kipas tadi tu. Oh tu. Napa cerak-cerak CCTV ada tu. Napa heret gi pula peti masjid. Dua orang tu. Ya nak buka tak leh ya geret gi sekali dengan tong tu. Dengan tabung tu. Wagi. Orang tu email kena buka tengok lah macam itu. Tengok sisi itu. Kena nengung tengok saja. Ya apa tak leh. Harap pergi buat tu. Usho. Nak buat leh. Masuk dia. Oh, ya poti nak pergi kira semula di rumah ya. Ha, tu, tu lah. Ngaruk. Alah, banyak karut. Maka orang-orang pun benci akannya. Akan orang saat ni, orang yang kedua saat ni tu, orang yang mati berdosa saat ni tu. Orang-orang yang mati benci akan yang karuk tu. Dah, benci, pakat benci belakang ke dia. Dan kampung-kampung pun tak senang. Ahli-ahli kampung pun tak senang. Maksudnya tak senang ni, jadi ada dalam kerunsingan, sentiasa dalam kerunsingan. Ha, mana tak senang. Kampung-kampung pun tak senang. Ha, sentiasa dalam kerunsingan. Dia tu duduk ada usik. Tidur, pejam mata tak dapat. Lalu sih. Ha tu. Musik krek krek krek. Ha, bangunlah. Tidur tak leh. Krek krek. Apa lah ni? Perhati ku ya. Tapi dia perasa nak tidur tak nyeru. Muka dia timur dah curi. Timur nak rumah. Tak leh. Allah. Dulu tu tidur tekak atas tu. Lah ni tak wani nak tidur dah tekak atas, tidur bawah. Tidur kau pergi pintu. Tuan sendiri tu buat dua lapis tu nak pergi tidur bilik yang sedap tidur anu. Tapi tak boleh tidur sedap juga tuan pun. Kata-kata apa kabuk saja yang atas tu. Kau duduk tidur depan pintu. Takut ni masuk. Tak boleh masuk. Ada ni kena kepok oleh Kuala Lumpur tu. Oleh Kuala Lumpur tu lagi. Lagi bimbing. Nyanyo. Tidur. Kita pergi jalan rumah lemah kita pergi Zekroh. Kita boleh tidur sedap. Atas bilik. Tuan sendiri tidur bawah. Kenapa? Kenapa tu? Jadi kampung pun tak senang. Dan pohon-pohon kayu pun benci. Lebih lagi pohon-pohon tu kan ni. Pohon getah pun benci dah kan ni tu. Haa tu. Cui kerak tu suara dah. Haa tu. Pohon petah-petah pun jadi benci pun. Pohon jering, pohon petah lah ni tu benci. Dia kutik curi pun. Habis lah ni. Tak ada dah barang tak ambil. Pohon dia. Pohon ambil. Asalkan ada harga yang ambil. Ambil semua. benci dia kan, dia kenak. Dan seperti lemu-lemu pembenci, orang ni tengok, seperti lemu-lemu pembenci, musanya nak pergi isyarat ke pihak lah, lah masa tu tu. Bila dia sayang-sayang ada heret lemu sebab dulu tu kat eh. Dan lemu-lemu pembenci dia kata. Support benci juga. Ini seperti pohon kayu lah juga. Pohon kayu benci, lemu-lemu pembenci. Serabut nak tengok lemu tu. Dia duk mo tu mo gapoh mo benci kita kena tak hal lah. Mo gilang mo mapulang gitu lah. Tak tahu juga duk mo gapoh. Itu sumpah kita ke dah. Sumpah kita. Mapuh lah kot eh. Tak tahu. Beci kita. Tu sebab apa? Kerana buat nyanyo kepada dia. Sebab apa dia beci? Kerana buat nyanyo kepada kepada lemu. Buat nyanyo ke lemu? Buat nyanyo lagu mana? Buat nyanyo tu dengan bawa lari tengah-tengah malam. Alhamdulillah masa dulu dah. Kau nak tidur malam-malam ni buat lari. Allah ya Rabbi. Dia buat lari. Buat nyanyi kepada dia. Buat nyanyi tu dengan bawa lari tengah-tengah malam. Waktu ia lemu tu tidur. Waktu ia tidur tu. Curi lemu. Orang dulu. Curi lemu. Lepas tu dia curi lemu bukan curi tengah hari. Dia curi lemu malam. Tengah-tengah malam curi. Curi jual. Ada orang tu apa orang nanti jual, nanti terima tu ada dah. Nanti nak beli. Masa dulu dia buat jadi kabungkan kau. Hak curi ni ambil pergi jual. Hak beli tu dia tahu dah kata ambil mari ni bukan lemu dia. Lemu. Lemu curi. Lepas dia terima beli dengan harga murah ya. Lepas esok ke tu ada daging saja dah. Kerana malam tu selalu semelai. Dan daging esok jual pun dah. Tu, pok curi lembu. Tu khabar rahat lembu saya kau aku ni. Lembu gimana ni? Ge. Oh, siaplah. Pusinglah. Mak semai hajat ah. Ha? Panggil tok guru semai hajat ah. Ha? Pergi cari daging-daging kat kok kedah. Beli lembu. Cari daging kok kedah, tolong panggil semai hajat tok guru. Khabar-khabar pergi beli daging hok ya dah. Daging lembu ya hok curi tu. Kedah tu hok ya dah. Tu nyanyi awak nyanyi aku lembu betul. Awak lari awak apa tengah malam. Tu dah. Dan mengambil kerehatan atas pada tidur, nampak ni. Waktu ia tidur dan mengambil kerehatan. Tengah-tengah malam tu, dok ambil lari. Waktu ia lembu tu tidur dan mengambil kerehatan. Waktu dia berehat. Kau ada penat-penat dah tengah hari, dok kerja penat. Malam nak berehat sikit tak leh. Maduk karu, heret, lari, buat lari. Tu. Lembu pun gi dah. Gi ya gi. Ya gi gitu lu kan tu. Dah malah heret gi, gi. Tapi kriak. Lu lari tu nak tidur, jadi gitu. Kalau kita ni, kita tak gi, tapi lembu ya gi juga. Tapi dah hagi pun dah beci. Nak sumpah gitu. Nak tidur tak leh. Nak tidur tak leh. Rehat sikit tak leh. Mengambil kerehatan. Mengambil kerehatan daripada penat bekerja tengah hari. Jadi pada siang hari. Kau weh duk tengah-tengah hari duk kerja berat. Duk bergalau apa semua. Lembu tu. Duk kerja penat dah siang hari. Malah nak berehat sikit tak leh. Awak lari dia buat ni. Buat ngaruk tu. Satu. Dan beberapa jalan yang lain-lain lagi lah dibuat nyanyo kepadanya kepada lemu tu. Dan beberapa jalan yang lain-lain lagi lah dibuat nyanyo kepada lemu. Misal apa tu? Lagu lemu dah. Apa panggil apa? Bidah. Bidah. Bidah. Bidah maknanya lemu masuk. Gitu dah. Lemu masuk balik pagar kita. Mula bidah itu. Betul tak? Bidah tu apa mana? Pegang batu. Tu. Kawai duk olet-olet, akeh pegang batu. Tu pun pada yang lemu masuk pagar ke apa dah. Tu so, tak apalah ni duk olet-olet. Kawai duk olet-olet. Tapi nyanyo juga dia. lagi bidah apa dia. Ada pegang apa dia. Nyanyo seko-seko dia kena taki kadang-kadang. Dia masuk sikit yo pagar. Masuk di mata rupa sikit yo hak ni puak. Ada kira ada pet taki. Ah tu bukan sekadar lembu beci tak. Dua lembu betul pakak beci kita pula. Jadi tak padai dengan barang tu. Wak tahu-tahu tu lalu. Itu lalu dah wak dah. Ha mula nak kutip balah bis di kampung. Ha tu. Waktu buat janji lagi pelaga tu suku dah. Ha ni orang dulu heret pergi masuk bah. Bah lembu. Oh hok ni hok tu hok lari tengah malam nak pergi jual. Hok ni hok lari juga tengah hari. Nak masuk bah lembu. Pelaga kepala tak ada lagi lah ni. Dah lagi. Kita tengok lembu pelaga. Nabi SAW pada ketika dibawa lalu dengan satu Nabi kata yang lain lagi dibawa nyanyi kepada dia. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, kau dulu, tak payah lagi, tak ada kecil lagi. Sabda Nabi SAW, Nabi kita bersabda. Sabda tu pada ketika dibawa lalu dengan satu jenazah. Pada ketika dibawa lalu. Dibawa lalu, diusung lalu. Diusungkan. Lalu kat Nabi. Tapi kecek gitu ya, dibawa lalu tu faham tak tu? Ketika diusungkan, maknanya ketika diusungkan mayat melalui Rasulullah. Maknanya gitu. Lalu Nabi. Dan usung mayat lalu kat Nabi. Nabi sabda, ketika mayat diusungkan lalu tu. Nah, tu maknanya gitu dah. Nabi kita kata apa? Sabda Nabi pada ketika dibawa lalu dengan satu jenazah. Jenazah ni apa eh? Mayat yang di atas pengusung tu lah. Kalau baca jenazah, kalau baca jenazah kena kepada pengusung yang ada atasnya mayat. Kalau baca jenazah ialah mayat yang ada atas pengusung. Tapi kalau baca jenazah kena atas pengusung, tapi pengusung yang ada mayat atasnya. Kerana. Mana? Ha, kerana tu lah pengusung. Keranda tu. Keranda hok dalam nak sik dah. Sik. Keranda diusung tu. Bila Izra'il datang memanggil. Keranda tu dah keranda tu kena kepada pengusung tu dah lah. Tanya panggil pengusung. Kalau panggil pengusung kat mana? Keranda dah. Ada pengusung-pengusung dia. Pengusung tu bukan orang usung tu. Pengusung tu kena kepada kayu besi hok dok usung banyak. Kalau ni besi lah dulu kayu. Kalau ni jadi besi macam-macam. Itu pengusung. Ha tu. Maka bila baca ja tu kena di atas banyak hok dok atas pengusung tu. Kalau banyak saja tak dok atas pengusung tak panggil jenazah. Ja tu kena atas banyak yang ada atas pengusung. Tapi bila kena ke ji, ji tu kena ke pengusung tu tapi pengusungnya atau ada atasnya banyak. Sebab tu macam kata jenazah ialah banyak yang di atas pengusung. Tapi sehingga ulama kata tak ada faruk pun. Jah ke ji pun sama je. Ha, kena kata mayat tu dah. Ada juga kata. Satu jenazah jadi mayat. Sembahyang jenazah. Solat jenazah. Bukan jenazah. Kalau jenazah tak kena solat atas dia. Dia tak mati. Jenazah tu. Tapi solat jenazah. Cepat. Jenazah datang. Ha, tak apa. Itimat kerana. Cepat. Jenazah sudah datang dah. Emang ini nak semaya jenazah. Hai. Cuma ada jenazah. Semaya jenazah. Dah, maknanya ketika bawa lalu dengan satu jenazah, mayat yang di atas pengusung tu. Mayat yang di atas pengusung. Nampak tak? Boleh. Lalu Rasulullah bersabda, Nabi kata ini. Mustarihun au mustarahum min. Ini dua tu ya. Nabi kata, mustarihun au mustarahum minhu. Manyak ni dua ya. Wa emmonya mustarih, wa emmonya mustarah min. Ha tu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarahu wa mal mustarahu minhu? Qala al-'abdul mu'minu yastarihu min ta'abid dunya wa azaha, bukan azaha. Wa azaha ila rahmatillahi wal fajiru yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawabu. Ni hakikat kata saat ini. Nabi kata, dua tu ya. Eh, ingat weh hadis ni, ingat taruh lah. Hadis sahih ni. Ingat taruh. Ingat sebagai, kalau dia mau minta sebagai tazkirah kepada orang-orang kampung pun, sekurang-kurangnya meringatkan mati kepada mereka tu. Lepas tu ambil guna benda ni, hadis-hadis ni, sebagai peringatan. Ke dia. Ingat tok-tok semua. Eh, cik-cik. Kita ni bila mati, dua kelakuan kita. Mustarihun mustarahu minhu. Hak Nabi kata. Ya dia. Apa mustarihun? Mustarihun ni orang yang dapat seni. Bila dia mati, dia sendiri seni. Dia sendiri seni. Dia berehat. Dah boleh berehat. Ha, ni boleh apa ni? Eh? Ingat hadir. Ingat hadir tu lah. Boleh-boleh duduk ngaji dah. Kalau teka duduk ngaji tak ngapa, lepas orang ngaji, jauh lagi nak ngapa. Sebab apa? Sebab dia dah sibuk mudahan. Tapi masa ngaji ni kita ambil masa untuk nak ngapa lalu tu. Maksud sabda Nabi. Nabi kata ya, ini mayat ni. Isyarat kata mustari tu khabar mu telah masuk lah deh. Ini mayat ni Nabi kata. Mayat ni hok lalu dia ni. Ialah yang mengambil kesenangan atau yang diambil kesenangan orang daripadanya. Helak. Mayat ni ialah mayat yang mengambil kesenangan. Jadi akan dapat kesenangan. Itu mengambil kesenangan. Jadi akan dapat kesenangan. Mayat ni ada kalanya mayat yang akan dapat kesenangan atau mayat yang diambil kesenangan oleh orang mengambil kesenangan daripadanya. Daripada kematiannya yang banyak. Dengan sebab dia mati, orang seni, orang tolong seni. Tu mati. Nabi kata. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat pun meski. Siapa dia mustariah, siapa dia mustaromin. Lepas tu, lalu berkata puak-puak sahabat. Tengok orang apa ini. Kalau kita tak puak-puak lah. Berkata para sahabat. Nah, ikut tu dah lah. Tapi tak kira dah. Lah, nak yangok pun ikut mong. Ni aku nak boleh. Nak cantik, nak elok kat ibarat pun. Ikut demo lah. Ni amur lagu ni amur. Lalu berkata puak-puak sahabatnya. Sahabat Nabi SAW. Sahabat tanya. Hei Rasulullah. Manakah yang mengambil kesenangan tu? Mana kau? Jadi, apa kau maksud dengan orang yang mengambil kesenangan tu? Mana itu? Mana kau yang ambil kesenangan? Yakni, apa kau maksud dengan orang yang mengambil kesenangan? Itu makna itu. Bukan mana tak? Kalau mana tu, lalu lagi saat ni. Ada. Mana tanya saat ni? Ma tu kena kepada. Apa kau maksud dengan orang yang mengambil kesenangan? Kalau habis itu. Ya Rasulullah, apa mustarih tu apa? Maksud dengan orang yang mengambil kesenangan tu siapa? Dan mana kau? Yani, apa kau maksud yang diambil? Yani, mayat yang diambil kesenangan orang daripadanya, daripada mayat tu. Apa maksud? Ya Rasulullah. Tu. Sabdanya sabda Nabi SAW. Nabi kita kata, bermula hamba yang mukmin itu mengambil kesenangan ia hamba yang mukmin yang beriman tu mengambil reti mengambil kesenangan dia. Jadi dapat kesenangan itulah nak ambil kesenangan. Tu ambil kesenangan yakni dapat kesenangan gitu. Hamba yang mukmin itu mengambil kesenangan yang dapat kesenangan ia hamba mukmin tu kesenangan daripada penat dunia. Kepenatan kerjaan dunia. Sama ada kerja dunia atau kerja akhirat. Kerja akhirat tapi kerja atas dunia juga. Penat juga semaya bel pun. Puasa penat juga. Apa juga penat sampai boleh puasa. Tapi bila mati, habis. Senang daripada penat dunia tu. Dan menyakitinya. Yang ni daripada menyakiti dengan makna perkara yang menyakitikan dia. Nyo rojok kepada mukmin tadi tu. Ya Allah. Nyonya rojak pada dun dunia. Ha tu azal, ha ha dunia. Yang rujuk kepada dunia. Dan menyakiti nyonya dunia. Yang ni perkara yang jadi perkara yang jadi perkara dunia yang menyakitikan banyak. Tu asalnya macam tu. Dah, sini dah. Nyonya rujuk kepada dunia lah. Yakni perkara dunia yang menyakiti banyak. Perkara dunia menyakiti banyak. Habis itu. Allahu Akbar. Kita ni Allah menja'amna minhum ni lah ni. Buat-buat ni. Mukmin yang mengambil kesenangan daripada penat dunia dan dan azan ni kita kata ni. Azan ni apa? Benda yang menyakiti lah. Azan. Benda yang menyakiti bagi dunia tu. Daripada dunia tu. Azah. Itu keluar daripada tandah ke? Allah apa nama? Ufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Minta ampunlah ya Allah, Tuhan yang menghilangkan daripada aku ni benda yang menyakiti. Apa? Toko saat ni tu baik. Ha tu. Kalau ada le perut duk sakit, buat wei sakit, buat menyakiti ya. Ha tu Allah Taala menghilangkan benda tu. Alhamdulillah. Ha tu. Ada juga Tuhan tak menghilang. Kau duk toko tak tubik. Nak pergi tubik tapi tak tubik. Ha hak tu orang panggil duk menyakit di situ Tuhan tak azhaba. Tuhan tak menghilang daripada dia akan banyak menyakit itu. Kita tubik mudah-mudah tu lah. Ha tu azhaba in azza wa afa ni. Dalam hal azhaba tu afa pula mengafiatkan. Ada juga hak Tuhan menghilangkan penyakit tu tapi sakit. Tapi duk jadi darah pun tubik. Ha, bahaya tak dia. Ini alhamdulillah. Ha, ingat ke tak doa tu? Keluar pada tandas tu. Ingat tak? Ingat dah. Doa tu baik sama dia dah. InsyaAllah ingat. Jangan baca ilah amir tu dah lah, baca luar. Doa lama kata, doa keluar tandas. Yang ni, baca dulu pada keluar lah. Hai. Baca lepas pada keluar. Sebab tu ambil doa kita tepek dalam tandas tak sempatuk. Dok on keluar tandah gitu tepek dale tandah. Hok masuk tepek luar. Hok nak tubik tepek dale. Nama tu he tak sepatut dah dok dale tepat tu so dah. Lepas tu nak baca dale tu. Nak zikrullah la yame tak le. Baca bila? Baca lepas pada tubik. Ni buat sebuah masjid. Oh, ale kira ni eh. Kira baca lek luar. Tu dia. Sejik tak apalah, sejik ada orang masuk, ada orang tubik dah. Tepek luar, tepek dalam. Buat rumah lep rumah kita, woi. Tepek ada orang lep luar tu lalu, ada dua-dua. Kalau nak tepek juga, tepek atau jangan lupa baca doa. Tu ya. Adik. Untuk nombor ingat. Tubik git lagi baca doa. Dah. Habis itu. Ini sapa aku tandah lah, woi. Kalu. Ha, dan menyakiti nyonya dunia tu. Allahu Akbar. Mengambil kesenanganlah kepada rahmat Allah Ta'ala. Ila rahmatillah yastarihu ila rahmatillahi ta'ala. Min yastarihu dua. Yastarihu min ila. Ambil kesenangan daripada penat dunia hadap kepada rahmat Allah. Itu ila. Baik tu dah. Hadap kepada rahmat Allah Ta'ala. Itu. Sebab kita lah ni, sebab bilik tu misalnya ada air. Sini panah, dia tu air. Kita yastarih min ilah. Dapat kesenangan daripada kepanasan bilik ni kepada kesejuk ke yang ada dalam bilik tu. Maknanya kita. Tu yastarih. Maknanya dah. Maksudnya sebab tu juga, dapat kesenangan daripada penat dunia ni hadap kepada rahmat Allah Ta'ala tu. Dan bermula yang berdosa itu, bermula orang yang berdosa itu mengambil kesenangan daripada yang berdosa tu, mengambil kesenangan oleh segala hamba-hamba. Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Bukan hamba dia dah. Hamba dia pun senang dah. Tak kena paksa. Kalau hamba ada dah. Tapi maksud hamba di sini, hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain-lain. Tu dah. Mengambil kesenangan daripadanya oleh segala hamba-hamba Allah. Allah, alhamdulillah. Senang kita lah ni. Tapi kalau nisbah kepada orang jahat. Orang jahat bila mati orang baik, ya senang pula. Orang jahat sedih pun jadi alhamdulillah pula. Bila tok ni, bila tok imam mati. Ya pula, jadi kot tu. Jadi kot tu dah. Bila ulama mati tu alhamdulillah. Sebab datuk tu kalau dia ada, ada dia tu kerjaan kita tak berkembang. Ada dia kerjaan kita tak jaya tu. Dia sekat dia, syarah dia, royak dia, duk hajar dia, duk ngetan-ngetan. Kita tak lewat pun. Ada datuk tu, mati senang. Ha, puak ni pun senang pula. Puak jahat pun alhamdulillah pula bila orang baik mati. Hamba yang baik-baik ni, ya alhamdulillah bila orang jahat mati. Maksudnya hamba di sini, hamba-hamba yang baik-baik. Sebab kalau hamba-hamba yang jahat sama jahat, ya saya pula. Allah, cuk kita mati dah. Dia pula nak tolong ku kali ni. Tolong saya. Sebab tu hamba-hamba yang baik-baik. Sebab kalau hamba-hamba sama jahat, ya bukan senang. Ya rasa rugi pula. Ya muka saya tak ada ni, orang nak tolong kerja tak ada. Ha? Aduh gila. Lepas tu mati hamba baik-baik. Allah ya. Allah ni kau banyak buat tu. Ya nak TV kita tak ada ya. Bukan ya cari kerja, ya cari usaha sedaya payo, nak buat orang baik tak ada lah kampung. Duduk dengan terkenal ya. Orang baik tu lah kampung. Duduk dengan terkenal. Nak duduk tak boleh. Nak terkenal ya. Nak berlapa. Baca kutubah imolak sikit tak boleh. Depan dan sejik tu buat tu saja. Buat tu saja. Ha tu. Tok imam pula ni tiok. Tok imam. Nak buat tak boleh. Tak boleh baca gapo-gapo. Ha, baca dah sedih-sedih sikit mah tadi. Hari. Tok imam. Kalau nak duduk lama-lama lagi. Duduk lama-lama lagi. Senyap-senyap ah. Senyap-senyap ni. Kalau duduk lama lagi lah. Tok imam. Kalau wasa duduk kampung ni lagi. Duduk dia-dia. Ha, betul. Ustaz. Kalau saya nak ngajar lagi ustaz. Ha, ustaz semua budak lekor lah. Ustaz kalau saya nak ngajar sini lagi. Duduk dia-dia-dia. Ustaz kalau wasa nak winak mutu klik rumah siapa rumah ke? Oh, dia kot tu. Allah Akbar, budak. Tapi ponok alhamdulillah. Sekolah tu teruk. Sekolah tu Allah Taala jatuhkan dah benda tu kehormatan guru tu. Budak-budak je biasa je wei angin tayar ustaz. Guru tak hormati dah. Ponok ni sebut terbabo, tak ada siapa lagi jumpa lagi. Ada sifat ihtiram tu ada lagi. Pian awak ni buat apa? Kenapa ni buat apa? Atau sifat ihtiram ada. Sebab tu kalau kita klik yang ajar sekolah pun kena tanyakan sifat ihtiram tu banyak-banyak ke budak tu. Ya tak ihtiram kita dah. Ha tu. Habis. Lepas tu Nabi kata gitu. Ha, sampai kepada rahmat Allah. Bermula orang yang berdosa itu mengambil kesenangan daripadanya oleh segala hamba. Hamba yang baik-baik itu dapat kesenangan. Dan negeri-negeri. Bila segala negeri punya diambil baik. Dapat kesenangan. Ha, tu. Kalau dia pusing memerintah negeri pula. Kalau raja tu sangat zalim masalah. Mati dia tu tu di senangi hati. Mati dia tu di perayorayokan. Tu. Kalau dia zalim. Itu dia. Zalim. Sebab negeri-negeri Nabi dia tulis Nabi. Dan pohon-pohon kayu. Wasyajaru. Dan pohon-pohon kayu. Tulis betul pohon kayu saat ni. Ni kita tak tanah lagi kan. Yakni. Dapat kesenangan. Oleh pohon kayu. Dengan sebab dengan sebab ketika hidup orang itu menyebabkan terputus rahmat Allah. Terputus rahmat Allah. Dan ditahankan hujan. Dan barakah. Tu habis itu. Berkat tidak ada. Klik kapung sikit lagi, tolong what we berkat teh hidup lagi kapung. Buat hidupkan benda tu. Kat suasana tu. InsyaAllah berjaya kita. Ya hai kolemi ti yun nai sangkom. Siye tu rasa siye. Ya hai kolemi ti yun nai sangkom. Yang ni orang jahat, ada pendirian dalam masyarakat. Jamin orang jahat tu we ada tempat duduk dalam masyarakat. Kalau ada pun dak bucu-bucu. Kita nak we, kita nak we habis orang jahat ya tak habis. Yang boleh kita usahanya, usaha jangan we orang jahat tu dapat kuasa ya. Buat gitu ya. Lain kampung tu nak we habis orang jahat ya tak habis. Tapi yang boleh kita kuasanya nuwak sekadar yang ngewi kampung ni dimenai oleh pok jahat. Wi orang baik lagi mentah kat kampung. Pergi kampung ni orang baik. Wi pok jahat jak tepi-tepi ya. Nak berhabis tak habis. Tak habis. Lo ni makan cok dah boleh poso tu makan biasa dah hisap rokok jalan ya. Lo ni. Dulu dek nusuk-nusuk juga kok bucu-bucu menai tu. Kau basah-basah, kau dangar-dangar tu ada dulu. Tapi lah ni, biasa dah. Lah ni teruk lah. Kita lalu, pulang poso. Tu, buat lah no report tu. Tu jangan ingat ada tempat duduk lagu tu. Kena usah lah kita. Fikir, kena pakat-pakat. Usah. Nasihat, buat gapo saja. Kena usah fikir benda ni. Ha, tu. Ni kita nak duduk payah. Orang bahaya nak duduk payah lah. Kek jual bi tanah-tanah di rumah. Setuk kat kampung ni. Takut bala, takut. Cukup Phuket tu banyak dah jual tanah-tanah mari duk kok kerbi. Tak ledok, ya teruk dah, teruk pula dah. Kampung-kampung tu boleh bilai dah. Jadi orang panggil duk dalam suasana masalah duk leha. Tina-tina pun jadi tak mati dah dengan bab-bab agama ni. Banyak jual-jual tanah. Jual tanah di Mekah, beli tanah. Kok tempat ni hidup kat tu pula. Ha tu. Tak sihat apa tahu tu kita tu. Habis. Maka dia kata negeri dan pohon-pohon kayu pun seperti dan binatang-binatang pun sama ya. Ha, musim kemarau tu sengaja sebabnya ditahankan hujan tu dengan sebab dalam hadis sebut tak ada orang infak fisabilillah dan banyak orang kan tahan tak keluarkan zakat. Bila dengan sebab tak tahankan zakat, itu menyebabkan kemarau lagi. Ha, maka sebab buat tu juga, pok ngarut tu buat hujan tak turun. Hujan tak turun. Boh besar. Ha, nyanyo pula binatang. Mapuh juga boh air turun, hujan turun banyak pun. Kipuh. Ya ada juga asbab-asbab. Allah Ta'ala turun tu. Tapi di sebalik ada hikmat. Tapi dalam hatu je ada tu. Asbab hikmat Allah Ta'ala turun tu je ada nak gapur tu. Tengok tsunami tu, nak basuh betul. Tsunami. Nak basuh betul. Cuci di Pulau Pipi tu. Lepas pada tsunami tu, jadi tengok jadi cuci. Cuci spot 20 tahun dulu, orang tua kata. Tak biasa tengok patah cuci, supah hari ni. Nampak bersih, sedap tengok. Supah 20 tahun dulu. Ambil gambar 20 tahun dulu, mari tengok. Sedap. Masa lepas tsunami. Nak basuh dah. Kalau ni jadi klik pula. Klik sebab dia. Oh, tu. Tsunami tu. Kat rumah tu masa tu. Oh. Ha, tu je tak sebab lah tu. Sebab mari tu. Ha, maka. Dan sabdanya Nabi SAW. Nabi sabda lagi. Sabda bagi Abi Zar. Nabi sabda bagi Abu Zarrin. Abu Zar ni apa? Abu Zar Al-Ghifari dah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi lah. Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, ya Aba Zarri. Inna dunya sijnun mu'mini, wal qabru amnuhu, wal jannatu masiruhu. Ya Aba Zarrin, inna dunya jannatul kafiri, wal qabru azabuhu, wal naru masiruhu. Nabi kata, maksudnya, maksud sabda Nabi, Nabi kata, wahai Aba Zar, sesungguhnya dunia itu ialah penjara tu lah. Dunia itu ialah penjara atau jail ni masuk Arab ke masuk Melayu? Jail ni masuk Melayu dah kot dah? Inggeris kata jail. Jail tu lebih mana? J-I-J-A-I-N. Oh, jail. Inggeris weh. Tu bawa Inggeris dah. Jin. Itu maknanya penjara di bahasa Melayu. Pekat lah ni penjara bahasa Melayu sungguh lah. Penjara. Arab panggil sijnun. Jin. Penjara. Maksud tani. Tani tu disiam di perpatanikan. Lepas tu jin tu Inggeris di Perth Melayu kan. Mek Melayu semua tinggal penjara. Penjara tu bahasa kita semua. Tu penjara. Sungguhnya dunia itu ialah penjara ataupun orang mukmin. Nabi kata, penjara bagi orang mukmin ni. Sini kita huraidah dulu maksud gapo? Kena tulis tahu tak apa. Betul penjara bagi orang mukmin tu maksud gini penjara mukmin tu. Bukan kata, oh minum arak pun tak leh, sepatutnya penjara dah. Bukan maksud gitu. Maksud penjara di sini yakni. Betul penjara tu. Yakni orang mukmin itu sekalipun dapat kesenangan pada dunia ini. Tetapi apabila dibanding dengan nikmat yang akan dapat dalam syurga, maka dunia ini hanya seperti penjara jua, yaitu tidak dapat kesenangan yang sebenar-benarnya. Habis. Kita duduk dalam gok boleh makan tak? Boleh makan. Boleh minum tak? Boleh minum. Boleh tidur tak? Boleh tidur. Tapi tidur dalam gok dengan tidur luar, sedap tidur luar. Makan regok dengan makan luar, walaupun regok tu dengan makanan yang penuh. Ikutlah makan apa? Tom yang ke, sup ke, gapo ke, segala-gala adalah kau. Demo order masuk. Tapi dalam hati makan regok tu nak sedap tahu mana? Sedap makan dari luar. Kalau itu dunia ni, senih-senih tahu mana apa dunia ni, bila nisbah dan banding kepada kesenangan yang akan diberi di dalam akhirat, supaya dengan penjara juga. Kita ni. Lah ni boleh makan. Tapi bila banding dengan makan syurga, sebab penjara lagi, tak sedap. Tak sedap sebab tu. Eh, tu dah, tu maksudnya kira bandingan. Bandingan tu. Masya-Allah, sejenis bukan sejenis dengan makna apa. Dah legok tak lewat po. Tengok tu orang kafe tu je boleh buat belako. Nak makan bewok boleh, makan babi boleh, makan anjing pun boleh, makan Makan tu makan ni pula kita kena larailah kau. Apa kemat lagi tu? Kalau makna gitu, selerok pula. Selerok lagu mana? Tengok orang kahwin, nak tai bini orang boleh. Nak tai bini demo boleh, nak main pun bini orang boleh. Kita orang Islam tak boleh main. Sebab tu lego. Kalau itu masuk di syurga boleh tai bini orang lah. Ah, itu kemat lagi tu. Kemat lagi tu. Nampak tu dah. Kalau itu orang dunia tak boleh buat apa ni, nak make bini orang pun tak boleh. Nak zina dengan bini orang pun tak boleh. Kalau itu lah syurga boleh zina dengan bini orang lah. Leh juga. Bukan makna gitu tu faham lah. Tu dah. Kira bandingnya tu. Semua ikut juga. Seperti kita ni kan. Kita duduk rumah orang. Kita boleh makan juga. Tidur rumah orang dengan tidur rumah kita. Sedap tidur mana? Tidur rumah diri. Tidur sendiri. Tidur rumah orang tu walaupun tidur nyerah juga. Tapi sedap tidur rumah sendiri. Bila banding dengan tidur rumah kita sendiri. Sedap tidur di no. Sepegok lah juga sini. Soalan kata gitu. Maknanya gitu. So situ Nabi kata syurga itu apa no? Dunia itu penjara orang yang mukmin dan kubur itu ialah amannya. Aman bagi orang mukmin tu. Kubur itu ialah amannya. Apa makna kubur amannya? Yakni kubur itu tempat yang tidak ada kebimbangan dan kerunsingan baginya lagi. Kerunsingan baginya lagi. Habis itu. Itu aman. Aman. Lai kubur tu aman dah bagi dia. Orang mukmin duduk di dunia ni tak aman. Masa tidur pun masa duduk tak aman lagi. Nak mati bila, nak gapo bila. Allah, ada kira habis. Tapi bila mati pak, seneng dah pak ya. Aman dah. Tak ada bimbing, tak ada using pun lah. Tu. Tak ada using. Duk posel, barang harta tu. Oh, duk kira banyak. Tapi masuk dari kubur, amai. Amai dah. Ni tempat aman semua tidur sini. Dan syurga itu tempat kembalinya. Kembali orang mukmin tu, Nabi kata. Syurga itu tempat kembalinya. Tu. Habis itu. Kembali klik akhirnya situ. Sudah ni, tempat sudah ni. Tempat kembali tempat sudah lah ni. Sudah sini. Dan tempat sudahnya. Tempat sudah bagi orang mukmin tu. Atas tafsir tu. Musanian Al-Hurai. Apa mana tempat kembali? Tempat sudah. Tempat sudah. Tempat yang terakhir. Tempat yang cukup lengkap. Sudah situ dah. Tak nak pergi ke mana dah. Sudah situ. Tu. Nampak tu dah. Kita lapar. Lapar-lapar dia mahu beli roti. Makan roti. Tak sudah. Ya kena sudah dengan apa? Dengan nasi. Bila makan nasi, sudah. Sup nasi. Sudah situ. Tu heavy dunia. Tak sudah. Tak sudah lagi duduk sini. Bila kamu boleh akhirat, boleh balik masuk di syurga. Sudah. Maka sudah lah sini. Tempat sudah. Tempat sudah situ. Tengah-tengah dah. Tak sudah rasa. Ya kenyai pun kenyai gitu ya. Kalau makan roti. Masa sudah. Dunia ni tidur sedap pun masa sedap gitu ya. Sedap gitu ya. Ya ada tempat yang sedap lagi. Hak sudah lalu dah. Padahal bila makan, bak lauk nasi makan-makan. Oh demo. Sedap eh, sudah. Sudah lauk demo bak. Sudah. Kecek ya sudah. Lesyurga sudah lagi. Tu sudah sungguh. No sudah ni no. Bila makan di syurga. Oh, sudah sini sungguh. Hak dok kecek sudah-sudah gitu. Tak sudah juga. Tak sudah juga. Sudah sini. Nah lagu tu tempat sudah tu. Hei Abazar, wahai Abazar. Nabi kata, "Hei Abazarin." Tu. Sungguhnya dunia itu syurga bagi kafir. Tu sampai saat ni lah kiranya. Tulis betul syurga orang kafir pula. Tulis kita aku. Takut kita pergi sampai sini kita nak hurai tak reti. Buka-buka kita ni tengok. Sekurang-kurangnya adalah hurai yang tepi-tepi. Tolong-tolong ingat jaga kita. Yakni. Orang yang kafir itu. Orang yang kafir itu. Sekalipun. dia dapat kesusahan. Sekalipun dia dapat kesusahan. Di dalam dunia. Di dalam dunia. Tetapi apabila dibanding, apabila dibanding dengan siksa dan azab Allah, dan azab yang Allah sediakan untuknya, maka kesusahan dunia itu boleh dikatakan syurga lagi untuknya. Apa maknanya kita? Dah. Orang kafir ni, walaupun dia susah banyak mana pun atas dunia ni, nampak dia susah, tak ada makan, tak ada boleh tidur, tak susah juga, dia minta sedekah. Dia kafir, tapi dia minta sedekah ke orang. Nampak walaupun susah mana dia sekalipun, bila dibanding dengan azab Allah dan siksa Tuhan, yang Tuhan cadang dan sedia untuknya di akhirat, kesusahan yang dia boleh ni, dibilang kata syurga lagi. Bila dia temu siksa oleh akhirat, dia akan rasa ingatkan syurga oleh dunia ni. Okay. Bila kena siksa oleh dalam aku, dia ingat. Masa nak klik syurga pula. Sebab senet susah dia di dunia ni pun dikira ada syurga lagi bagi dia. Faham tak? Habis. Sebab teruk ni lagi. Kalau boleh pilih, masa pilih nak kelip dunia. Nak hidup baik dulu. Susah. Tu habis itu. Wa iyazubillah min zalik. Maka dunia ini syurga bagi kafir. Dan kubur itu azabnya. Alam barzak itu azabnya. Azab bagi orang kafir. Azab situ. Alam barzak tempat azab dia dah. Dan neraka itu tempat kembalinya. Kembali orang kafir dan tempat sudahnya. Sudah kafir. Sudah juga. Sudah bagi nisbah kepada orang lain orang kafir itulah. Adapun dibagi sama-sama pun, ya masa tak sudah. Kena nak kakak ni. Masa tak sudah. Masa nak sedap lagi. Masa nak tenang. Dia tak sudah juga. Tapi sudah tu nisbah kepada kita tengok. Oh, sudah. Sudah. Itu sudah dah tu pada situ dah. Allahu Akbar. Neraka duk minta semua. Allah Ta'ala hantar ke kafir sebut gerum. Masuk. Boom. Api neraka naik. Ya Allah. Tak lagi. Mana lagi? Neraka kata. Hantar lagi. Tak penuh lagi. Hantar pula gerum. Sikit lagi. Ya Allah. Tak kenyih. Gerung. Ya Allah, tak lagi. Nakor itu apa? Okey sekali, siapa lipah. Allah Ta'ala hantar. Penuh. Boom, katup itu. Oh, dadah. Lihat hadis itu. Bila penuh mula, oh, dadah. Alhamdulillah. Gitu ya. Dia gitu. Nakor. Ada sebut lah hadis juga ni. Hak sahabat duk dengan Rasulullah. Dia sekali dengan Nabi. Tiba-tiba duk satu ketika tu bunyi suara apa musik duk. Kejut pak sahabat. Ingat sengaja ingat nak kiamat dah. Sengaja. Siap nak kiamat dah. Lepas tu tanya, "Ya Rasulullah, tak ni bunyi dak suara?" "Ya Rasulullah, kami bunyi suara pelak ni, gung gitu tu." Nabi kata, "Oh, itu suara batu." Batu apa? Batu yang dihantar dan dilontarkan daripada mulut neraka. Semenjak daripada 50 tahun dulu lagi baru sampai ke pataknya ini. 50 tahun dulu bau pegang batu turun lain neraka tu, bau neraka, batu neraka. 50 tahun dulu bau tahu batu tu 50 tahun dulu bau siapa gini. Oh tu tak sapa saya tak bimbing. Batu neraka. No oyak kata dalai banyo. Dalai banyo neraka. Bukan tahu. Dalai. Sapa saya luar. Sapa saya takut oh sepek takut tak ledek eh. Sapa saya. Luar. 50 tahun. Siapa? Ada jeruk sekali dengan Fok Iblis buat tu. Eh, mari duduk jeruk kali. Oh, gitu. Wah, sedap. Ha, maka dia kata kubur dan azab yang dan neraka itu tempat kembalinya dan tempat sudahnya. Wa iyazubillahi min zalik. Hendaklah kita tahu bahawa sonyo alam barzak itu ialah satu tempat di antara dunia dan akhirat. Satu tempat di antara alam dunia dan alam akhirat. Ingat situ alam barzak di antara tu. Tu. Tetapi dengan akhirat terlebih menyerupai. Dia kata. Tetapi dengan akhirat terlebih menyerupai. Beda. Tulis situ pula. Terlebih menyerupai. Yakni. Apabila ditilik kepada suasana alam barzak, apabila ditilik kepada suasana alam barzak, maka terlebih serupa dengan alam akhirat. Dengan alam akhirat. Bahkan alam barzak itu boleh dikatakan permulaan alam akhirat. Habis itu. Bahkan alam barzak itu boleh dikatakan permulaan alam akhirat. Ya. Alam sebenarnya alam barzak di antara alam dunia dan alam akhirat. Yo alam lain. Tapi bila tengok suasana alam tu serupa dengan alam akhirat dah. Seakik-akik alam akhirat. Yo suasana tak serupa. Yo bukan suasana serupa alam dunia ni. Lama tu sedap. Bukan. Alam barzak ni bila tengok suasana yo ada dengan malaikat, ada dengan siksa, ada dengan apa tu seakik-akik alam akhirat dah. Sebab tu Musa ni kata, tetapi dengan akhirat tu terlebih menyerupai. Walaupun dia di antara alam dunia dan akhirat, tapi dengan akhirat tu dia lebih serupa dengan akhirat lagi. Bukan serupa dunia. Dan bermukimlah, berkediaman dan duduklah kita di dalam barzak itu. Dalam barzak tu dengan semata-mata nyawa juga, semata-mata roh je. Ada roh je. Badan dihancurkan jadi baja tanah. Dan badannya padahal badan-badan kita tu dihancurkan, dileburkan jadi baja tanah. Baja tanah. Baja tanah. Ya tanah kalau ada baja, tanah tu kalau baja ada tanah tu tanam subuh. Sebab tu subuh tu, baja saja tanah ni. Tak kena pun baja lah. Ada baja dah. Maka badan kita tolong tamu jadi baja tanah. Sebab tu gemuk-gemuk pong kayu le kubur. Besar-besar tengok. Ya baja siapa situ? Tu. Ada setengah kita tanah polanah dah kot dah. Oi, dia ya tolong tanah polanah. Kamu tu tengok. Kampung mana tau. Dia tanah polanah dari kubur. Tanah polana. Yo bukan tanah untuk mehok dia dak. Bah dak. Tanah tak lu masuk sejet juga tapi dia boleh makan juga yo pengah. Lain tu tanah lana dia tak. Kalau kita tak beli dah. Tak beli dah. Bobo tu. Tapi wak kayu tak ada masalah Allah tak ada najis poli. Tak ada masalah Allah boleh makan tu. hukum syarak anu izin. Masalah tanah ya, tanah kubur tu ya tepuh ada naji. Karena bila tanah yang digali dah, tanah hop yang kita tanah dah, bukan tanah baru, tanah lama-lama dah tanah, tanah tu dicampur dengan naji. Naji po, naji nano hanya. Nano-nano darah banyak apa semua tu. Bila ya hancur bu, nano akan segera masuk dari tanah. Sebab tu tanah tu hukum naji. Bila kita semayak tu, tak ada semayak tak tanah tu tu. Tak sah. Kena apa apa apa semua semayak tak tu tu tak boleh. Sebab tu lah nak semayak banyak pun dah. Kena jejak tahlipa tu. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai selipar, maksudnya menanggungkan naji. Maka bila nak keluar daripada menanggung, jijak. Maka bila jijak, tak boleh namakan menanggung. Tu je padahal nak meh-meh. Okay, dah. Tapi lepas pada hukum menanggung. Bila hukum menanggung, apa? Ha, gitu. Jijak, weh, jijak pelipar tak, weh. Ayah, lipar pakai jijak tak lipar. Kau tak boleh duduk tatika tu. Jijak tak lipar. Ha, jijak tak lipar. Padahal lipar pek tu, ya, lipar kemtik tu. Nak pada mana ni? Lepas tu. Tapi melepaskan hukum menanggung tu je. Kerana tanah kubur naji. Naji. Naji pun ni. Pupuk banyak. Naji hukumnya. Ha, maka dia kata. Negeri. Maka dia kata. Jadi baju tanah habis dah. Malaikat. Ada juga yang tak hancur pun. Eh. Malaikat badan-badan ambiya. Puk-puk. Badai pokok Nabi tu eh. Tak binasa mereka ni. Rasul-rasul. Bina, tak binasa banyak mereka. Rasulullah ni banyak tak binasa. Semua rasul-rasul. Ambiya. Ha, tu. Tak binasa banyak. Itu dah. Masya Allah. Allah Ta'ala jaga. Dan dimakian juga. Yang ni tak binasa juga. Tak hancur juga. Supaya dengan pokok Ambiya tu. Segala yang mati syahid. Segala orang-orang yang mati syahid. Apa maksud mati syahid? Mati pada berperang untuk meninggi agama Allah. Ha, tu syahid. Nak meninggi agama Allah Ta'ala. Perang lawan dengan kafir, meninggi agama Allah. Mati. Mati syahid. Ha, tu. Mati syahid ni banyak dia tak hancur. Banyak dia tak binasa. Maknanya tetap jadi rupa tu sampai kiamat. Sebab tu ada demo kata dia biasa kisah-kisah ke Mekah dah. Kau kata kerajaan gali hak untuk gali apa? Gali kawasan antara Mekah Madinah untuk nak hubungkan hak apa? Minyak dah. Lepas tu kita tepuh dengan puak-puak ahli mai syahid, sahabat-sahabat dulu. Masa tu berdarah duk darah lagi. Darah lagi. Malaikat kata ni mukor biasa dia tanah klik. Kok badar tu terah tengok. Gali tengok. dan badan-badan anbiya, pupuk badan-badan badan bagi bagi pupuk nabi. Orang kata badan bagi pupuk apa nak ulama tahuffat tak binasa kok. Badan bagi Sayyid Alawi Muhammad Alawi tak binasa lagi. Banyak kali dah kerajaan Mekah. Ya Mekah ni di Makla tu bila gali lama-lama ya gali-gali pula ambil ya perbarukan apa? Tempat tu. Lubang tu. Ya gali ambil banyak tu hok tulah-tulah tu wei tu baik. Wei tu baik disipai tempat lain. Lepas tu situ je nak tanah hok lain pula. Ngelama cicit masuk. Tapi bila siapa gali kepada makam bagi bagi apa Syekh Muhammad Alawi. Jumpa banyak biasa lagi. Aku tanah situ, tanah klik biasa. Apa lama-lama gali pula situ untuk nak salingkan kubur tu. Ada lagi. Siapa ke hari ni? Tak binasa lagi. Lepas tu lah lagi tak hawa pulang malam-malam lain. Allah Allah banyak lagi lah berkali. Memang tak sentuh tu. Tak sentuh di mula lagi. Tak binasa. Pupuk Nabi ni. Alhamdulillah. Tuhan Ambiya. Jadi makian juga segala yang mati syahid. Pada perang berperang untuk meninggi agama Allah. Kalau gitu bila banyak. Banyak. Gi mati. Nama syahid misalnya. Disebut kata syahid. Tapi gi mati. Oh, orang tak cewa, demo tak tahu kata banyak di mana. Akhirnya kita mau banyak, hacoh. Busuk, ulak saja. Satu tanda kata, ini bukan syahid. Walaupun dia mendakwa syahid, tapi diri dia sendiri itu hati dia tak betul dengan Allah Ta'ala. Dan dia tak dihukumkan syahid di sisi Allah. Sebab apabila dihukumkan syahid di sisi Allah, tetap akan dapat kemuliaan ini. Dapat kemuliaan ini. Semua yang tubik perang fisabilillah bukan sama. Kadang dia tubik sekali dengan hubungan Rasulullah masalah, tapi kita tak sampai ke masa Nabi lah. Kalau tubik perang fisabilillah sekalipun, mati tu tak sama dah. Duk kembali kepada hati-hati pula. Rayogi tu untuk nak nama ya, ada. Untuk kemuliaan dunia ya, ada. Tapi belum mati tu Tuhan tak bagi kemuliaan itu. Kalau semata-mata nak meninggikan agama Allah Taala sungguh, akan dapat kemuliaan itu. Kemuliaan syahid ni. Pada ning busuk. Pada berperang untuk meninggikan agama Allah Taala. Habis dah. Dan tersebut pada hadis, ada sebut pada hadis. Jadi hadis yang sahih lah ni. Hadis sahih. Tu. Tersebut pada hadis yang sahih bahwasanya nyawa-nyawa, yakni roh-roh yang mati syahid itu, roh pupuk mati syahid tu adalah ia nyawa-nyawa roh-roh tu. Ha, roh-roh pupuk tu di dalam biang tu gapo. Yang macam betul-betul biam gitu tak ada makna pula. Biang. Biang ni ke apa? Eh? Bisa tengok burung tak burung? Ada biang ni betul-betul kan? Eh? Mana Fik? You ada nampak toko bisa tengok tak? Hok pesing burung ke gapo ke? Sini apa supo? You taruh bareng. Ya tekok ya tu. Biye tu panggil biye. Biam. Tapi padahal dia tak tulis biam tu. Ya kena tulis apa? Bukan meme tu. Biang kot eh. No. What's okay? Biye dia panggil. Hok dia tekok tu. Tekok dia tu. Tempat sipir makan ni bagi. Ya makan tak habis. Ya makan tak habis. Dia taruh situ. Tulis itu kata dia tu tempat menyimpan makanan pada leher burung. Untuk nak faham mudah. Biar tu tempat menyimpan makanan pada leher burung. Titik burung tu ada biar dia tu. Tu. Maka roh pun mati syahid pun tu taruh situ. Ada hadis sahih ya. Roh pun mati syahid Allah Taala adalah ia roh tu dalam biar bagi burung yang hijau. Burung hijau duk tu berata-rata. Burung tu burung mana burung hijau ni eh? Burung yang hijau bawa terang makan angin ia dalam syurga. Terai tu terai. tra dulu, tak ada boleh makan, tak ada sedap mana lagi buat tra ke angin dulu. Cuba eh, bawa jalan cuba. Tra itu Inggeris lah, tra. Tra. Tapi kecek pasal kampung padahal pasal dia pasal ayah dia tu. Padahal bawa saja ya, tapi wak tra kecek kata, wak pergi tra dulu. Tra tra tra ke kampung. Tra aku dah syurga. Tak ada masuk syurga ngerti lagi, nanti siapa masuk kiamat nung. Hak tu masuk duk selama-lama lah. Ni boleh tra dulu. Bawa tra makan angin. Allah, wak tra. La ilaha illallah. Bawa tera, bawa cuba makan angin. Ia, ia nyawa roh tu, bawa tera makan angin di dalam syurga dulu. Bitapa kandoknya, kandok roh tak ni. Nak pergi ke mana pergi? Terung kot tu, terung kot ni. Duk kot tu roh. Tera makan angin lo. Makan angin, tera makan. Eh, adik. Tapi kampung yang muda pahal balik lah. Bawa tera makan angin. Let's take out, let's go. Di tera makan angin dulu, belah-belah. Ha, tak ada boleh duduk lagi. Tapi tu buat tera lagi duduk lah, tera. Ha, sebab kita nak pergi, nak pergi, nak apa nama? Demo Azir, nak nak pergi kepada, eh kita nak wanah, nak pindah kepada satu negeri dah ni. Tapi nak tak tahu kata nak boleh duduk ke tak. Tera makan angin duduk dulu, buat pergi tera makan angin duduk dulu, duduk boleh. Kalau rasa sedap, padahal akan pergi semata dah, pergi cuba tengok dulu tempat. Ha, buat tu kelebihan dia morning ni. Dah syurga esok ni. Lepas tu burung tu ada hadis-hadis. Burung tu terbagi duduk di bawah arah. Bila siapa masuk, ha, nak berehat, ha, burung mahu duduk berehat. Lepas tu pergi asyik syurga pula. Bawa pelita bawah arah. Ada hadis sebut. Di bawah arah tu ada satu pelita. Lampu. Lampu sah. Lepas tu, burung ni duduk di situ. Pergi. Tak bangsa habis malam-malam pernah main dia. Tahu tera makan angin lah syurga. Tera makan angin. Dah. Dan kita ke semua ni kena sedar eh, kena sedar, kena sedar diri bahawasanya apabila mati kita mati dah, maka kemudian daripadanya, daripada mati kita tu dibicarakan kematian, kena khabar weh. Bila mati dah orang kira cara banyak ni. Dah dibicarakan kematian kita, kena sedar situ. Dengan di, dengan dimandikan. Dibicara tu tak lu. Dibicara dengan dimandi. Yang tu cara-cara dia kena mandi. Gosok-gosok kok lubai-lubai. Tu. Dimandikan dan dikafankan. Mani sudah kapal. Buku bungkus dan disembahyangkan. Lepas wafat itu dah bawa pergi, pergi ke sejid semaya arba'at takbiratin. Dah wa takbiru sirrun illa al imam apa nama ada semaya semaya banyak situ semaya sudah. Dan diusungkan pergi kamu. Tanamlah kamu. Kamu. Diusungkan pergi kamu. Yo, yo kecek kamu ni huduh-huduh. Orang panggil winapok kata lekeh sangat mati tu. Orang kita duk tahakut dah kamu ya. Kamu, kamu dah. Kalau tanam tu nampak mulia sikit. Kalau kamu tu yang nampak huduh dengar. Tapi pada dengan orang yang tak khabar diri kena kecek kamu gitu. Orang yang biasa kita kecek mati tapi nampak tak sedari kecek mapoh apa. Ya wasa itu. Bila mapoh dah nak kamu. Ha ya sedar khabar mengaduk galik sangat. Ha tu. Sebenarnya kamu kamu ni ibarat guna dengan binatang dah. Ha guna binatang. Sebab juga mapoh mapoh pun guna ibarat untuk binatang. Binatang ni lah. Binatang yang tak berakal ni. Walau saya kata, mati itu bahasa Arab, bahasa Melayu itu mapoh. Mati-mati itu mata, mata, mati. Mati itu bahasa Arab lagi, okay, bahasa Melayu. Bahasa Melayu sungguh mapoh. Oh, no, kenal dia. Mapoh. mati bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Melayu boh, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita hok sungutinya mampus tu. Mampus. Oh, mampus dah. Tulingin jauh back now tu. Tak tahulah. Dan diusungkan pergi kamu. Jadi tanam. Tanir situ. Kamu. Maka telah hilanglah yang mati itu. Maka telah hilanglah orang yang mati itu tak ni? Hilang daripada han-han dunia. Hilang dah lah. Right dah lah daripada hidang han-han dunia tu. Apa makna hilang? Tulis betul hilang. Yakni dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Dan segala pekerjaan dunia tidak diiktibarkan dia lagi. Tidak diiktibarkan dia lagi. Bahkan hilang dalam ingatan manusia. Bahkan ingat hilang dalam ingatan-ingatan manusia. Habis. Tak ada lah. Kalau Tok Nebel dia menotok orang lain dah lah. Nama dia tu hilang dah. Dalam senarai-senarai itu. Telah hilang dah daripada han-han dunia. Kecek dah. Kecek dah. Kau dapat puluh hari tu ada sebut lagi. Lama-lama tu lupa. Hilang pada ingatan manusia. Dia tu. Sebab tu lah kalau meninggal kita, meninggal jasa tu dia mau sebut. Kalau tak buat jasa, kalau mati, mati saja ya. Orang tak ingat. Kalau orang tu, kalau buat banyak jasa, walaupun dia mati lama mana pun, masih diingat. Supaya tak ada tu. Ingat apa? Mati, mati apa? Mati binatang, meninggal. Mati harimau, meninggal. Belang. Mati orang, meninggal jasa. Tu dah. Mati harimau, meninggal belang. Mati orang meninggalkan jasa. Tu. Mati adik meninggal kita. Tu. Apalagi cari hok baru. Tu. Mati demo meninggalkan kita. Kita cari baru pula. Kalau mati kedua-dua. Habislah cerita. Itulah. Habis. Ha, maka kita semua ni hilang hal-hal dunia. Maka adalah harta-harta dan bekal-bekal isteri. Bekal-bekal isteri. Kecik bekal isteri dah. Orang panggil apa? Bekal isteri dah tak? Isteri hak dulu. Ya tak panggil isteri kita. Lama kau kita mati dah. Hak tu panggil bekal isteri. Adil, pandraya lah lah. Gapoh. Janda dah. Tapi panggil bekal isteri dah manusia. Bekal isteri juga dah. Ni bekal isteri. Ni bekal isteri ni maknanya ni bekal isteri saya ni. Dulu saya isteri saya sekarang ni. Ni bekal isteri saya. Bekal budak ni. Bekal budak. Bekal suami. Ha tu bekas. Bekal isteri. Ha tinggallah harta-harta dan bekal-bekal isteri. Kalau yang mati tu lelaki lah atau suami. Jadi bekal-bekal suami kalau yang mati tu perempuan. Ada bekas tok laki, bekas bekal bini. Tu dia. Tinggal hok tu je. Nanti demo lain dah. Habis edah demo masuk hal dah. Tu pun dekat-dekat dah habis pun demo sini-sini dah. Mari isyarat boleh dah syarat-syarat we dah. Syarat we kebenaran dah. Kecik atas jalan sini. Jangan sore, sore tak halal juga. Dah edah lagi. Tapi sini boleh dah. Hei, moh. Moh. Latar rumahmu eh. Latar rumah tu biku saling. Tata rumah dan rumah tu kawai saling boleh. Kawai tukar. Eh, mo. Tangga tu nampak itu dah nak atas dah tu. Tapi kawai saling tangga. Sini dah tu. Syarat tu. Tak apa lagu tu kau dah tu. Alakuli halin bini kita bekal bini dan mana main kau set dah. Dan juga anak cucu. Anak cucu. Anak cucu pun tinggal dah. Dan umpamanya, umpama anak cucu tu lah apa. Adik-beradik masalah. Tinggal belakang dah. Dia kata, adalah harta-harta dan bekal-bekal bini, bekal-bekal tok laki dan juga anak cucu dan umpamanya adik-beradik semua. Kau banyak di sini. Telah pisahlah. Bukan care tu lah. Kau four. Telah pisahlah. Apa pisah? Pisahlah. Bercerailah. Dia kecap pisah ni. Pisah dah. Berpisah. Perpisahan tu lah. Tapi dia tulis sok gitu. Ya pisah ni ada. Pisah dengan mana usaha. Tak ni panggil pisah. Bangun tak pisah tengok. Tak pisah mek lah. Tak pernah pisah kan? Tak pernah misah. Pisah dengan mana usaha. Dan pisah dengan mana berpisah. Bercerai. Dah pisah tu. Perpisahan. Ya ni tak pernah pisah. Ada lagi ke? Pisah buat. Sengaja buat. Tu usaha juga tu kan? Usaha buat tak? Sengaja buat, usaha buat tu lah. Pisah. Tak pisah tengok eh. Allah, kita orang belakang, panah pisah belakang ni. Tu. Pisah. Ya Rabbi, pisah musan ni. Telah pisah lah. Bercerai lah. Dan ra'ib lah. Ra'ib lah. Ra'ib lah. Dan bercerai lah. Kesemuanya. Nyonya semua ni. Atau anak pindah semua tu. Bercerai belakang. Dah, dah bagi tau. Bercerai, pisah, ra'ib, bercerai dengan yang mati itu. Dengan orang yang mati itu. Bercerai ada. Tu. Bawa kakak-kakak pihak pergi sekali pun bercerai juga. Okey. Awak pergi dah dua lah tu. Bercerai juga. Hacu lupa juga dengan tanah. Tinggal tulis. Maka apabila orang-orang yang hidup. Ni musanya nak ambil orang hidup. Orang mati dah buat rana lagi. Orang hidup ni ambil aktibar ni. Maka apabila orang-orang yang hidup mengambil perhati segala kelakuan yang mati dengan secukup-cukup perhati, maka barangkali terperanjak dan teradu ia daripada berhadap atau mengangih kepada dunia. Mengangan tu. Mengangih kepada dunia. Bila yang hidup tu, orang yang hidup tu mengambil perhati segala kelakuan yang mati itu dengan secukup-cukup perhati. Jauh daripada mani banyak lagi tengok. Banyak tahu mana. Jadi buat kubur lagi dah. Pergi kubur tu. Rebah. Buat usung ni pun. Buat usung ni, lecah. Jatuh lubang. Gerung. Banyak tak lewat apa dah. Pergi. Tepi pari. Tak lewat apa dah banyak. Ni sakit tak running ni. Duk kedai beh itu. Dah bayar itu. Tak lepas pada orang usung juga. Teka oleh perut, mek duk usung. Teka duk baik luar, ayah duk usung. Duk pergi mana, pergi situ, pergi sini, teka halah-halah gitu. Teka duk usap-usap, kereta-kereta duk usung. Lemu kubah duk usung. Teka malam-malam, bini usung. Tu usung, tu bini. Lepas tu, tengah-tengah hari nak pergi mana-mana, pergi ke kenderaan, dia mahu usung. Nak mati, dia mahu usung juga. Tak lepas pada orang usung. Tak lepas pada orang usung. Hati tengok, Allah, dah kita ni. Duduk dari perut, mek-mek duduk usung dah. Halo, ayah nak gimana? Duduk dari belakang ayah, ayah usung pula. Itu gitu lalu. Maka bila perhati dengan secukup perhatinya, maka barangkali lah. Terperanjat. Apa terperanjat? Terkejut hati. Terperanjat ni terkejut hati. Terperanjat. Dia basah sikit lah terperanjat ni. Kalau ni tak kecep nak orang tua-tua kecep juga. Terperanjat ni maknanya terkejut hati. Dan teradu, terhenti. Beradu tu. Jika kapung-kapung setengah beradu. Teradu. Macam-macam lah. Dan teradu, iyo. Berhenti, iyo. Orang yang hidup ni. Teradu. Terkejut hati dan teradu daripada berhadap atau mengangih-angih kepada dunia. Boleh mikir juga sekaligus. Duk kerja kuat-kuat pun awak nak slow boleh. Slow dah. Berhadap lagi sangat tu dah. Atau nak angih-angih kepada dunia sangat tu dah. Tu barangkali lah. Terperanjat dan teradu. Ia daripada berhadap atau mengangih kepada dunia. InsyaAllah. Selalulah berasa duka cita kepada hadirinya. InsyaAllah cakap lah. Tu. Barangkali insyaAllah. Barangkali terperanjat insyaAllah. InsyaAllah. Selalulah berasa duka cita. Selalulah. Ini sentiasalah. Berasa. Merasa. Berasa. Bukan berah. Beras. Selalulah berasa duka cita. Rasa duka cita. Kepada hadirinya. Diri orang yang hidup ni. Dia merasa duka cita. Hadiri dia. InsyaAllah. Dah. Tengok ni. Pak Allah ni. Buat kerja sekali dengan aku. Ya. Beli kereta sekali. Ya. Dia mati. Dia tak ada wagi juga kereta. Ya. Aku ni duk kacian. Eh. Itu lalu. Ya mikir yang mari. Ya mikir. Haa. Tu. Okay. Bukan nak jual kereta dah. Tapi dia kerja untuk nak. Nak cari apa-apa sangat tu tak lah. Jadi aku slow. Mari berasa duka cita. Kepada hadirinya. Hadiri dia. Hal lagu mana? Hadiri tu lagu mana? Baik. Daripada tidak berbekal. Tak berbekal. Tak berbekal. Tak buat bekal lah. Nampaknya sini tak berbekal. Jadi tak berbekal langsung. Eh, tak berbekal langsung. Kita tak buat apa langsung ni. Atau sedikitnya. Sedikit berbekal. Buat juga tapi sikit. Hak saat ni tak berbekal langsung. Hak ni sedikitnya buat tapi sikit. Eh, sikit lagi aku ni. Malah sikit lagi ni. Ataupun tengok-tengok. Eh, tak buat apa sekarang rebut lagi ni. Ha, tu. Yang mikir macam tu. Habis kat tu. Tu berbibik ambil hati. Orang tua-tua tu boleh dah kita beri nasihat bak mati ni. Ui, boleh dah. Dan adalah han usung manyak tu dah. Ha, ni musanya lah hegat ke usung manyak pula. Han, keadaan kelakuan usung manyak tu, sunat disegerakan dan bangatkan. Bangat, bangat, bangat. Cepat. Bangat-bangat lah. Bangat-bangat lah. Just tengok bak, Singapore, macam-macam lah. Bangat ke? Bangat sikit. Bangat sikit. Bangat ni apa? Cepat-cepat. Getih tak? Kecil tak bangat? Betul. Bangat, bangat, bangat, bangat, bangat, bangat. Betul. Bangat, bangat. Cepat-cepat, apa, apa? Cepat sikit. Bangat, bangat, bangat, bangat, bangat. Ngak, ngak, ngak, ngak. Kalau ni. Meledak je tak boleh aware dah. Ngak, ngak, ngak, ngak, ngak. Ngak. Ya hazah banyak dah, hazah. Masa Melayu ni kau saya kau habis. Dulu makan, lepas tu sahabatan ni jadi make. Jadi wak, jadi imalah. Okay. Bila makan, lepas tu lama-lama habis satu generasi buai. Okay. Kesik. Makan nasi dulu, lepas tu buai. Kesik. Lepas tu habis satu generasi, buai pula. Sik. Si? Eh, si. Si. Oh, apa, apa, apa. Tak tahu lah lepas orang kita ni anak-anak cucu lagi. Sikit lagi tak tahu lah. Sikit lagi satu masa lagi ya weh. Apa? Si, si. Ke si? Ke tu weh dah. Si? Si? Hei, si. Hei, si eh. Si. Hei. Sikit lagi. Sebab tu lah ni ngak ngak ngak ngak ngak. Ha. Ha, beda eh? Dan pangak. Sunat kita segera dan pangak berjalan. Sunat cepat-cepat wak gi. Jangan ada wak lilat, wak lilat. Ha. Satu, dua, tiga. Berarti. Tu. Jadi. Buat supo dengan raja tu. Tengok raja tu lama. Nak pergi sekali kerung. Ha, tu terang gitu lu putih. Tung, tung, tung, tung. Tung, tung, tung, tung, tung, tung. Ha. Ya, duk putih. Kau nak boleh sapa tu, Allah. Tapi kita cepat-cepat pergi. Wih, orang yang gagah-gagah tu pergi. Wih, gagah-gagah tu piko. Muka cepat sikit. Sunat cepat-cepatkan pergi banyak. Lepas tu sunat pula. Wih, gagah-gagah tu pergi. Sebab dia akan bawa cepat banyak tu. Kalau we pot lemak itu yang lama kau. Kalau ni yang kereta dah prum. Ha, aku punya. Ha, cepat-cepat wak gi. Sebab apa? Ya ada hikmat dia. Sunat di cepat-cepat wak gi banyak. Segera dan dipangatkan berjalan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata asri'u bil janazati fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in takun siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Allah. Maksudnya, maksud sabda Nabi, Nabi kata, mensegeralah kamu, segeralah, mencepatlah kamu dengan usung jenazah itu. Cepat-cepat pergi. Sebab apa? Ini hikmat dia. Maka la'allah sawab, maka jika tu, fa'in takun, maka adalah, maka jika adalah iyo. Hak depan ni pun sebab tu, hak depan kena. Dan jika adalah iyo, ha, tu tak apa. Hak ni barangkali jatuh jika tu. Maka jika adalah iyo, iyo janazah tu, Nabi kata. Kalau jika adalah mayat tu, yang baik, orang yang baik. Mayat yang baik. Kalau mayat tu banyak yang baik, cepat juga, kena cepat juga. Bila mayat tu banyak baik, muka cepat, cepat, cepat. Sebab apa? Maka kebaikan, maka kebaikan mendahulu kamu akan dia akan jenazah mendahulu kepadanya kepada kebaikan tu. Faham dah? Faham dah situ? Kalau mayat tu banyak baik, nung, dari kubur tu kebaikan tu. Cepat-cepat orang pergi cari kebaikan, cepat-cepat. Semenit pun jangan tunggu dia. Dia nak dapat kebaikan. Lama dia susah. Letih, dia penat. Pergi cepat-cepat kebaikan. Kalau banyak tu, banyak baik. Kebaikan nanti dia boleh kubur. Cepat-cepat pergi. Dapat kebaikan. Ha, tu tulis ni, taruh situ. Tulis tak apa. Tu qaddimu tu. Sikit-sikit. Maknanya mendahulukan dia kepadanya. Tulis betul mendahulukan. Yakni, kalau banyak itu orang yang baik. Kalau banyak itu orang yang baik. Maka mencepatkan, mencepatkan bawa dia kepada kubur. Apa? Maka mencepatkan masa ni? Kubur. Betul ni. Ini kalau banyak itu orang yang baik, maka mencepatkan bawa dia kepada kubur itu. Mencepatkan bawa dia kepada kubur itu dikatakan, dikatakan mendahulukannya, mendahulukannya dan mensegerakannya. Dan mensegerakannya supaya dia dapat, supaya dia dapat kebaikan yang cepat, supaya dia dapat kebaikan yang cepat. Cepat, buat pergi cepat-cepat. Nak hati apa, buat pergi cepat-cepat. Kalau banyak tu banyak baik tu, kebaikan duk tunggu dia tu, cepat-cepat lagi. Dia nak temu kebaikan tu. Dia nak dapat kebaikan tu. Kena buat pergi cepat-cepat. Cepat-cepat buat dia akan cari kebaikan. Pakal lohok jahat. Jahat pun buat pergi cepat-cepat. Duk kacau, duk pikir apa. Duk suwe ya, mumung. Haa, gitu. Haa, depan lagi. Suwe ya. Haa, tu Nabi kata. Nabi kata, dan jika adalah ia, ia manyak tu, ia jenazah tu, yang lain dari, comel Rasulullah kata. Masya Allah. Dan jika adalah ia, ia mayat tu, jenazah tu, mayat yang lain daripada yang dimakian itu. Apa yang dimakian tu apa? Yang dimakian tu daripada yang baik-baik tadi tu. Yang lain daripada hok baik. Sebut kata yang lain daripada hok baik tu maksudlah kau. Hok fasik pun. Kafir pun. Munafik pun. Maksudlah yang lain daripada dimakian belakang tu. Kafir pun tak baik. Fasik pun, tapi hengor sikit fasik ni. Tapi dia tak baik ke kira. Maka jika dia tu mayat yang lain daripada dimakian itu, maka kejahatan letak kamu akan dia, akan jenazah tu, letak daripada tengkok-tengkok kamu. Kejahatan. Jadi, apa maka kejahatan? Jadi, maka tak ada faedah. Maksud maka kejahatan. Maka kejahatan. Jadi, maka tidak ada faedah. Bukan jadi mudarat pula lah. Tak ada faedah. Letak oleh kamu akan dia, akan jenazah tu, letak daripada tengkok-tengkok kamu. Kacau fikir apa? Tak ada faedah. Tak ada faedah. Ha tu. Kalau banyak banyak jahat, membawa pergi cepat-cepat juga. Kerana mau bawa dia tu tak ada faedah apa ni sebenarnya. Tak ada faedah apa ni. Cepat-cepat. Jadi cepat-cepat tu dua hikmat pula. Nah. Alakulihan, suruh cepat-cepatkan mayat. Sebab kalau mayat tu baik, dia akan dapat cepat dapat balasan yang baik. Tapi kalau mayat tu tak baik, cepat-cepat awak pergi cari balasan jahat lah sebab sudah pikul lah. Sudah bawa lah. Haa tu. Suwe ya bagi. Suwe ya. Petik yang suwe lah. Jadi satu. Tengok orang jahat masuk rumah kita pun. Masa nak basuh rumah. Dia klik gitu, masa nak basuh mula, cuci. Suwe. Tengok apa yang pun masa suwe. Tu rasa mari lagu tu, masa nak basuh. Masa rumah. Siya panggil apa? Seniat-seniat. Seniat malam ni. Seniat. Lang seniat. Lang seniat tu dah. Majah. Apa dia? Majah. Apa majah ni ke apa? Majah suwe tu dah. Ceneng-ceneng. Bila saya kata ceneng. Kecenengan. Ceneng tu orang tua kata kat ceneng. Tu. Cerit suwe-suwe juga lah. Memek tu. Majah je lah dah. Allah Akbar. Ha tu tak ada pedah dia bawa dia tu lah masanya. Bawa ketuk email tak ada mayat. Mayat tu pun mari tiga orang je. Mari lepas-lepas pandu kipayah je. Tuk email, tuk khotik, tuk bilah. Orang lain jepuk belakang tu. Tuk guru, tuk guru. Tapi bila tahu kata, oh mayat di sini. Tuk guru pun ada tak mari dah. Tak mari. Api-api tu mari lah, api-api. Tapi ponok-onok, tak mari. Ya tahu cik. Kalau tahu nyata kata mayat di mana. Oh, kaki debu ni. Pok kaki debu halik kaitu imeh tu khotik tu bila ya. Bila lepas-lepas paduki payah ya. Haa, tu. Tak percara mana. Ada apa rumah baru ni? Haa, tiga orang ya cara banyak. Pakat teh kampung dah. Pakat teh kampung lagu tu. Ha, sebab nak menggerunkan orang atik, mu tengok ni, ni kadang eh. Kalau kacau lagi ni lagu ni. Cakap lagi tu. Tapi orang ni dia tak kira ada duit dia kata. Dia kata. Ada duit je lah ni boleh jeput orang semain banyak. Nak apa ribu? Nak apa ribu lah ni. Kalau orang tu banyak yang cuba perhati. Kalau banyak tu banyak yang tak baik. Takdir kata banyak tak baik. Walaupun duit banyak sekalipun. Jeputan yang datang tu walaupun beribu pun. Tak ada perfect dah mana ni. Orang biasa-biasa je tak. Orang lapis-lapis kelah-kelah tak mari. Oh Allah Ta'ala tak gerak hati biwasa nak mari semain banyak. Mari lah pih. Ramai semain banyak tapi. Budak-budak hapi. Hapi tu hapi ni. Hapi pih je. Penuh budak-budak lelah je. Semain banyak. Hak besar-besar tak ada. Tapi kalau banyak tu banyak baik. Akan rasa hati. Tok guru pun jadi luwe. Apa pun jadi luwe. Gerak ke hati pun rasa nak mari. Oh pun apa-apa sahaja lah. Dia mari. Sebab tu. Yang dia mari. Habis. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendeknya, pendeknya masalah malah kecek panjang dah. Pendeknya, pendek ringkasnya, kesimpulannya, kalau banyak tu yang baik, maka ia suka hendak pergi ke kubur dengan bangat. Dan kalau ia yang jahat, maka tak pedoh. Kamu duk pikul lama-lama. Tu ya, pendek-pendek hadis tu. Kasih. Kalau banyak tu yang baik, maka ia banyak tu suka hendak pergi ke kubur. Pergi dengan pangat, dengan cepat. Yang nak pergi cepat-cepat. Menurut kacau, duk lama apa, banyak nak pergi dah kubur ia tu. Ya, dia nak dapat kebaikan tu. Kalau ia banyak tu yang jahat, maka tak pedoh. Tak ada beda. Kamu duduk pikul lama-lama. Pikul yang peluh ya apa. Pergi lah cepat-cepat. Habis kat tu. Dan sabit bagi banyak itu perasaan. Ingat dah. Dan sabit bagi banyak itu perasaan. Ada perasaan eh. Walaupun dia mati dah. Tu hewi ada perasaan. Dan. Cakap tu baca tu. Dan sabit bagi banyak itu perasaan. Jangan baca atas. Lama baca. Dan sabit banyak itu perasaan dan tahu. perasaan saja ya. Dan istiqnah barulah. Dan sabit bagi mayat itu perasaan. Sekat tu. Dan tahu mereka yang memandikan dia. Dan tahu mereka. Mereka mayat tu. Tahu akan yang, akan orang yang memandikan dia, akan mereka tu, akan mayat tu. Tahu oleh mereka akan yang memandikan dia. Dia tahu kata siapa mani dia. Dia tahu. Oh tu. Dan mengkafankan dia akan mereka tu, akan mayat tu. Dia tahu siapa duk kafan dia. Dan mengholorkan dia akan mayat tu ke dalam kuburnya, kubur mayat tu. Dia tahu siapa duk holor holor dia tu dalam kubur. Tu. Mayat kadang-kadang belah hati mayat. Oh, tahu tu je. Ingat kata hari tu duk janji siap. Kalau mau mati pun kena turun cara sampai kubur. Tapi hari ni boleh tengok. Tengok kena apa lagi. Boleh tengok kata siapa tidak cara banyak kita semua. Kadang-kadang banyak-banyak sudah tu tak mutu kelip dah. Hak duk saya rapat tu. Duk makan sekali tidur sekali tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat-cepat tu baik gimik beras. Takut beras habis. Takut beras habis. Kalau tu baik lama habis beras ni. Gi dulu. Mik beras cabai. Tak mutu kelip rumah. Tu ya. Hok rapat sup dah ada-ada. Ha tu hari tu boleh tahu. Kata siapa dia hok sejati kita semua. Ha tu habis. Dia tahu kata orang siapa dia Allah dia ke dalam kubur. Maka apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur, maka sunat orang yang menghantar itu baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Ha ingat. Orang hok mayat turun tu. Pegang banyak tu kok. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Baca gitu. Ni nak mujing dia bodoh. Stik yang tanya. Tak tahu tak nak baca apa. Demo baca kena, demo tahu. Tapi kita dengar bismillah ni yang bismillah. Takut demo tahu kata tak pandai baca. Lalu tu bismillah, bismillah. Bismillah apa ni baca ni. Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Bismillah ala millati rasulillahi. Waktu. Dan sunat juga diambil tiga cekok tanah. Dan sunat juga diambil tiga cekok, tiga genggam. Cekok tanah. Ambil tanah tepi tu tiga cekok. Sunat ambil. Ni Wahbi tak sini Wahbi kita bidah ni. Padahal sabit nah tu. Sabit nah ada nah. Tak silap dalam kitab Fathul Wahab tu ada. Mujarimi Fathul Wahab tu masuk ngaji bab jenazah tu. Masalah kafir tu di bawah tu hasiah tu ada bawa mari juga sunat baca gapo. Patut dia datangkan dengan nah. Nah dalil. Ingatkan. Tu. Sunat juga wei. Jadi kita ambil tiga cekok tanah. Dibaca pada yang pertama, pada cekok yang pertama, pada genggam yang pertama. Baca apa? Ha ni baca ambil tanah hari. Ni kadang-kadang orang demo tak pandai baca tapi demo Allah ketuk gubuk ustaz ni ustaz ha. Allah tanah wi. Ambil cekok ha belah kita kita. Ha siap timo mari. Cepat ni. Oh. Tak tahu macam cepo. Ustaz nak ingat kau. Tu dah. Baca ni. Baca mula-mula kali pertama. Minha khalaqnakum. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Allah tu. Kau baca inna anzana suku dah. Ya dah tu ada lagi. Tak apalah. Hak ni baca dulu. Hak ikut. Pada yang kedua, pada cekok yang kedua, pada tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Dan yang ketiga, pada cekok yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tiga tu. Sebut minha khalaqnakum. Wa minha nu'i fa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masya-Allah dah. Ha, jadi tiga tu comel dah. Arti yang pertama, arti bacaan yang pertama tu mana? Minha khalaqnakum tu apa arti? Kena tahu arti ya tak oi. Arti yang pertama tu minha khalaqnakum tu daripada nyo nyo rojok mana? Ha tu. Yakni daripada tanah lah. Daripada nyo, yakni daripada tanah itulah. Menjadi kami akan kamu. Menjadi oleh kami akan kamu. Tuhan kata, kami Tuhan lah. Daripada tanah tu kami jadikan kamu. Jadi jadikan akan tok nenek kamu yang merupakan asal bagi kamu tu. Ha, tu. Tanah tu. Dan arti yang kedua, arti bacaan yang kedua. Mana? Wa fiha nu'idukum tu apa? Arti yang kedua, dan padanya, pada tanah itulah mengkembali kami Allah akan kamu. Ha, tu. Pada makna asal tu. Padanya, pada tanah itulah kami kembalikan kamu. Buak daripada tanah. Wa hatta klik ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan arti yang ketiga, arti perkataan atau pembacaan yang ketiga, dan daripadanya, daripada tanah lah, mengeluar kami akan kamu, mengeluar pada kali yang lain, jadi pada hari bangkit. Pada hari bangkit, kali lain itu akan bangkit. Jadi tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Sikit ya, yang ada baca banyak. Apa baca banyak itu lalu? Orang dengar, kan dia pegang lama, dia baca apa lalu? Yang lama sangat, pegang itu. Dah kalau kena. Lepas tu tanah tu ambil letak masuk dalam kubur. Dia mau letak dalam kubur. Cukup tanah tu, tanah tu. Ada yang mau letak tepi-tepi. Tepi banyak. Haa, tu dia. Balik ke tuk guru lah. Dia menghalau tuk guru lah. Orang kampung. Dia mau nak pergi puk-puk babor, puk ustaz-ustaz juga baca. Orang lain pun baca boleh, tapi berkah pula tu. Untuk baca tak apa ni. Haa, tu habis. Ustaz ni kena ingat ni, kena halau juga tu. Kampung tu, kampung orang berkira je. Ya, ya, dah. Habis itu. Kemudian, dikamuslah. Ditanamlah. Dikamuhlah. Lepas pada kita, banyak halau, banyak tunggal kubur baca siap dah. Kemudian dikamuslah, ditanamlah dengan tanah sedikit-sedikit. Ditanam, dikamu dengan tanah sedikit-sedikit. Ini sedikit demi sedikit. Jangan bu, cua kali tu. Tu pun tak ada pasal juga dah. Tu pun malah cakap dah. Buat itu tanah cakur ni. Ha, mumpulak. Ha. Baru pergi saat ni, tak apa 1 minit. Tak apa 2 minit. Ha, mumpulak Allah. Dah. Allah. 1 orang, 10 orang, 20 orang. Bawa bersetengah je tanah. Bersetengah je. Ha, mumpulak. Belum gitu. Tak apalah ke mana pun. Sikit demi sedikit. Tanah tu. Tok guru nanti nak baca terkin tu. Cepat sikit. Ha, tu. Tanah sedikit demi sikit. Hengor rata dan sama. Ha, hengor rata dulu. So, tak boleh naik lagi tak apa. Biar rata dulu. Biar sama dulu. Biar dia mau baca terkin dulu. Sebab ada lagi setengah-tengah dia mau semayang banyak tu. Nak mau semayang. Dia mau tak semayang lagi tu. Ha, biar dia mau tu. Kalau tak semayang, semayang dulu. So, duk jadi baik kira lagi lah. Waktu tu nanti semula. Ha, biar sama dulu. Lepas tu, bila sama dah, maka selalulah dibacakan talqin. Bagi mereka nak baca tu lah. Atau saya baca pun pula lah. Maka selalulah dibacakan talqin. Ha, baca talqin pula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ta'ala bil qabil qudwa wal baqa wa qahra al ibada bil mawti wal fana. Apa? Wa qahra al ibada bil mawti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man tahadha fa baca lah. Ada juga tu baca. Letih baca dari nak pergi sekali tu letih kita. Hamak tak ada buat tu. Kita babo ingat. Lepas tu Demo ingat cepat dah. Prong tak nanti kita dah. Letih kot dia. Nabi sudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilallah wa ilallah wa ilallah. ila millati rasulillah. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sarqa al-mursalun hadza. Dia ingatkan hak tu. Yang naling tu rumah kali mula-mula ya saling jawab ya tukar rumah. Dia tukar rumah, orang kita dia pindah ke mula-mula ya ya naling. Rumah baru tu tak ada orang pula tolong nak temeh. Maka naling. Kadang-kadang lupa, bukan lupa nak jadi tak teringat benda sangat. Tolong ingat. Untuk guru musik suara. Wida ja'akan malakan muwakkala nabika wa bi amsalika min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yuzijaka wa lam annahuma khalqum min khalqillah kama annaka khalqum min khalqi fa idza sa'alaka wa qala laka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma fa qala Allahu rabbi haqqan fa idza qala tsalitha ya ada tu dah duk ngajar tu ngajar. Untuk saya talqin memelah lah. Tak apa, tak apa. Maka selalu dibacakan talqin. Ustaz nak belajar juga talqin weh. Ustaz nak klik ni baca talqin. Belajar talqin. Takut dia mahu baca tu. Duduk lari, duduk cucu kubur. Ustaz, duduk kebagar-bagar. Tak berani nak masuk. Takut dia mahu Allah tangkin. Tu baca talqin. Apa boleh? Dan Quran. Baca Quran. Hak Quran, Quran lagi. Hak talqin-talqin lagi. Pok baca Quran apa kau kaji? Mula alif lam mim lah tu. Khotir halu pun tak apa. Dan istighfar. Astaghfirullahalazim. Pun tak apa. Istighfar. Dan berdoa. Hak doa ni doa lagi. Pada dibacakan baginya bagi banyak. Dibaca baca talqin, baca Quran, baca istighfar, baca doa baginya bagi banyak tu. Baca video. Maka yang kerana bahwasanya tak rojak pada ketika itulah, jadi ketika ditanam itulah, menanyakan dia akan banyak tu oleh muka nakir. Teka tu muka, ya mari dia tunggu je daripada duk susung, duk ambil banyak turun dah, muka nakir dia tunggu dah. Dia tunggu dah. Banyak tu kau naling dah nampak malaikat muka nakir. Tu muka nakir main tanya. Maka di sini, yang ustaz ni kata, maka di sini, hendaklah orang-orang hidup. Hendaklah orang-orang hidup yang hadir di situ. Yang ada di kubur tu. Yang hadir di situ tu. Di sini, hendaklah orang-orang hidup yang hadir di situ tu. Di situ tu. Tu, sekat tu baca tu. Yang hadir, yang ada di situ tu. Yang ada di kubur tu. Banyak mengambil iktibar. Hendaklah orang yang hidup yang ada di kubur tu banyak mengambil iktibar. Dan mengambil fikiran. Banyak ambil iktibar, pengajaran dan ambil fikiran. Iktibar pada kelakuan yang akan terkena juga di atas diri masing-masing. Yang akan terkena, yang akan berlaku juga di atas diri masing-masing. Iktibar situ, tengok. Nengung, fikir. Tidaklah patut pada ketika itu dibesar-besarkan bercakap. Ninggi yo Allah Akbar. Duk buah. Malam ni mari kamu, malam ni. Malam ni mari tidur kamu dah. Oset, oset. Gila mulai dah mari suku. La ilaha tak pergi dengan mu, tak pergi dengan malam ni, tidur dengan mulu, tidur dengan ku, ikut tidur dengan mulu. Duk mengengengeng, duk, Allah, di kubur. Kubur. Siap, kesik lah dah, kali anak ya kali ni, tak ya, ya, ya dah. Kesik lah kali ni. Duk gecek benda tak ada pendah je. Di kubur, duk buah-buah je. Tidak patut ketika tu dibesar-besarkan bercakap. Dan berkelolo. Berkelola, berkelolo, bergurau-gurau. Tak besarkan bercakap dan berkelolo, kelolo dan sebagainya. Bercakap dan berkelolo tu. Sebagainya. Apa tak sebagainya? Seperti, tak apalah. Tak patutlah dibesar-besarkan. Tidaklah patut pada ketika tu dibesar-besarkan bercakap. Seperti yang banyak berlaku sekarang ini. Baca kok, baca doa kok. Kita yang ustaz kan ada hikmat kita gini. Ya orang kampung yang bahasa dia. Dah orang kampung ni, ya kecek. Tapi kalau ada dengar suara piping, ya turut. Abdullah zikri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La suara kita derah tu yang buah-buah pun duk dia. Okey-okey pun. Ilallah. Sedih jadi ilallah juga tepi-tepi tu. Kita juga hikmat kita. Kena bakar kau. Ni kita ustaz pun lagi duk buah tak ada bucu-bucu tu. Ha, dia tak lagi. Dia bakar gitu. Orang kampung masa dia tak ingat kan dia orang alik, dia lupa tu. Dan kita tu bismillahirrahmanirrahim wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad jadi kun huwa bai. Bismillahirrahmanirrahim kun wallahu ahad Allahu selama duk tanah situ baca kul huwa mata kita. Okey-okey hok tepi-tepi tu pun jadi kul huwa. Ya orang kita nak buat tak sapa hati kalau orang baca Quran tepi banyak pula. Illallah lah gitu. Ha tu duk di kita juga tu. Dah. Eh? Banyak berlaku sekarang. Maka apabila selesai soal muka nangkir tu, maka pulanglah banyak itu kepada balasan-balasan. Bila soal muka nangkir dah habis dah soal muka nangkir, maka pulanglah kembalilah banyak itu kepada balasan-balasan. Ini balasan masing-masing. Sebagaimana mengikut amalnya amal bagi banyak tu. Kalau in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ha dah. Klik masing-masing. Dan mengikut untungnya, untung bagi banyak tu, untung yang berlaku di situ itulah. Ha, di kubur tu. Kalau untung, untung. Ha, mengikut untung masing-masing, untung sikit, untung banyak. Habis itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata, al-qabru imma raudatun min riyadil jannati wa imma hufratun min hufarin nari. Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Artinya, arti sabda Nabi, kubur itu ada kalanya kubur tu satu kebong daripada beberapa kebun syurga. Kubur tu ada kalanya ialah seperti satu kebun, bukan kebun syurga, seperti satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Dengan sebab ada nikmat apa sekali cukup lah tu. Dia tak sama bukan syurga lagi tu, tapi seperti kebun syurga dah. Seperti kebun syurga dah. Nisbah pada pihak beberapa nikmat yang ada dalam tu, kesenangan yang ada di situ. Ada kalanya ialah seperti satu kebun daripada beberapa kebun syurga, dan ada kalanya satu lubang, yang seperti satu lubang daripada beberapa lubang neraka sebab ada beberapa siksa dan azab. Allah Akbar. Di situ juga. Oh, situ jugalah. Boleh temu. Maka yang pertama itu, jadi maka kubur yang pertama itu hadis kat tu. Hadis kat neraka tu ya. Hadis tu. Maka ni hok musannad lah. Maka yang pertama itu, maka kubur yang pertama tu ialah kubur bagi yang baik amalannya lah. Bagi orang yang baik amalannya, amalan orang tu. Dan yang kedua itu, kubur yang kedua itu hok kata jadi lubang neraka tu ialah kubur bagi yang jahat amalnya, aman bagi orang tu. Itu. Dan adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila pergi ia Sayyidina Uthman di kubur. Sayyidina Uthman bila pergi kubur, selalu menangis ia Sayyidina Uthman. Tiap, siapa kubur tiap. Sehingga basah jangutnya jangut Sayyidina Uthman. Siapa kubur tiap basah jangut. Tiap sungguh lah. Maka berkata orang baginya bagi Sayyidina Uthman. Hei Sayyidina Uthman, sungguhnya apabila sebut engkau akan syurga dan neraka, maka tidak menangis engkau. Nampak mungkin bila kecil hal syurga neraka pun tak ada tang, tak tiap mana ni. Kalau tiap pun, tidak menangis sebagai ini menangis. Jadi seperti menangis ini. Kalau tiap pun tiap biasa je. Kalau tengok sebut hal syurga, tiap biasa. Sebut hal neraka, tiap biasa. Tapi bila hal kubur, mu tak biasa tiap seperti tiap ni. Tak pernah, tak apa-apa. Tak tiok tak menangis sebagai tangis ini. Sebagai tangisan ini. Sebagai ini menangis. Maka jawabnya, jawab Uthman. Sayyidina Uthman kata, sungguhnya aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, sabda Rasulullah. Nabi kata, oh, sabda mana? Sabda yang berartinya, arti sabda. Tak payah hadir lah. Pakar arti ya. Mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda yang berartinya, arti sabda tu Nabi kata, bermula kubur itu ialah awal-awal atau mula-mula tempat ataupun mula-mula tempat duduk. Awal-awal atau mula-mula tempat duduk. daripada beberapa tempat duduk akhirat. Ha tu, payah tu dah. Tak payah dah ni eh. Tak payah je, cepat sikit. Ha tu. Lah. Ha, bermula kubur itu ialah awal-awal atau mula-mula tempat duduk daripada beberapa tempat duduk akhirat. Maka jika lepas oleh ampunyonyo ampunyo kubur tu. Ha tu, lepas. Lepas daripada apa? Yakni daripada. Jadi lepas daripada bala-bala di situ. Daripada ujian-ujian di situ, daripada pertanyaan dan soalan-soalan di situ. Bila lepas situ, lepas siksa situ, lepas bala situ, lepas ujian situ, maka barang yang kemudian daripadanya, daripada apa? Kemananya? Kemudian daripada kubur tu, terlebih mudahlah daripadanya. Daripadanya, daripada? Daripada? Ah, nak lagi cepat pun kena kira pula. Tu. Maka jika lepas oleh ampunyonyo, yakni lepas daripada bala-bala di situ, maka bar yang kemudian daripadanya, daripada kubur tu pun terlebih mudah lah daripadanya, daripada ampunyo tu. Terlebih mudah lah daripadanya. Ya daripadanya, terlebih mudah ni kena kira. Kau dulu. Mula. Ha, tak apa. Kat tu dulu. Sabdanya yang berarti. Ha, si kat tu. Tak boleh kalau kata gaduh lah. Just lego lah, jalan. Mula. Kat tu dulu. Allahuakbar. Ada ni pula lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات لدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك الكل حلالا دائما وأخلاء نتقياء علما نغزى بالخير ونكفى كل شر وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واقفت واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه